ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur seharusnya tidak pernah putus di lisan dan amalan seorang hamba, dikarenakan rahmat dan nikmat Allah tidak pernah putus juga dalam hidupnya. Setiap saat kita bergelimang dengan ratusan, ribuan, jutaan, miliaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang insan akan bisa melalui kehidupan di permukaan bumi ini tanpa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Seandainya Allah mencabut satu saja rahmat dan nikmatnya, tak ada makhluknya yang mampu untuk bertahan hidup. Satu saja dicabut rahmat tersebut, maka seluruh makhluknya tewas. Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir daripada surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Rasul kepada umatmu, katakan kepada manusia, bagaimana pendapat kalian jikalau suatu pagi ternyata seluruh air yang ada kering? Artinya, seandainya Allah cabut satu nikmat saja dari permukaan bumi ini, dan nikmat yang ia cabut itu bernama nikmat air, bisakah kita bertahan hidup? Bisakah ada hewan yang bertahan hidup? Bisakah ada tanaman yang bertahan hidup? Seluruhnya tewas. Satu nikmat Allah cabut. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Akan tetapi siapa yang sadar? Dan siapa yang menyadari bahwa air adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar? Sangat sedikit hati yang melihat air Sangat sedikit hati yang melihat air ini sebagai anugerah ilahi yang teramat besar. Bahkan gedung-gedung pencakar langit 60 dan 70 lantai tidak ada artinya dibanding nikmat air ini. Kalau kita menghidupkan hati kita, dan hati yang hidup itu kita koneksikan dengan mata kita, lalu kita memandang air ini, kita akan memandang sebuah nikmat yang lebih mahal daripada apartemen 60 lantai. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kok tidak? Bisakah hidup kita hidup tanpa memiliki apartemen 60 lantai? Bisakah kita hidup tanpa air? Berarti dia lebih hebat daripada apartemen 60 lantai. Tetapi hati manusia lalai. Dan lalai itu adalah hati yang sering mengarahkan manusia ke neraka. Hati yang tidak hidup. Sehingga air baginya bukanlah rahmat yang besar. Dia tidak memandang air sebagai rahmat yang besar. Padahal demikian hebatnya nikmat air yang Allah berikan. Kenapa dia tidak memandangnya air itu besar? Karena air itu murah. Air cuma dibeli ya, 3.000. Murah, enggak nikmat yang besar. Tapi apartemen yang 660 lantai berapa harganya? Berarti apartemen ini adalah anugerah yang lebih besar daripada air. Kalau itu pandangan mata kita, pandangan mata kita masih sama dengan pandangan mata orang kafir. Terpaku kepada zahir kehidupan dunia, tidak mengerti apa yang ada di balik zahir itu. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, di awal-awal surat Ar-Rum, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa mereka tidak mengetahui? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia. Air 3.000 perak, apartemen 500 miliar, lebih mahal apartemen daripada air, lebih besar nikmat apartemen daripada air. Salah. Karena tanpa apartemen kita masih bisa hidup, dan tanpa air kita tidak bisa hidup. Lebih besar nikmat air. Justru karena air itu murahlah, dia menjadi rahmat Allah yang tiada tara. Karena Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya, Maha Pengasih Maha Penyayang, yang kasihnya tiada tara, yang sayangnya tiada tara, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika melihat hambanya sangat membutuhkan sesuatu, dia banyakkan sesuatu itu di permukaan bumi, dia mudahkan sesuatu untuk didapatkan, dia murahkan harganya kalau harus dibeli. Justru disitulah rahmat Allah yang sangat luas. Di murahnya air ini, dimudahkannya kita untuk mendapatkan air ini, karena Allah tahu kita sangat membutuhkan air. Karena ketika Allah melihat ketergantungan seorang, ketergantungan hamba kepada sesuatu, semakin besar ketergantungan hamba kepada sesuatu, Allah semakin jadikan sesuatu itu banyak dan melimpah ruah. Oleh karena itu, jumlah berlian di permukaan bumi tidak sebanyak jumlah garam. Ya atau tidak? Ya. Kenapa jumlah garam jauh lebih banyak daripada jumlah berlian? Karena kita butuh garam, tidak butuh berlian. Namun siapa wanita yang memasak di dapur, ketika mengambil garam dari tempatnya dan menuangkannya di dalam masakan, benar-benar hatinya menghadirkan garam ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang teramat besar. Secuil. dari manusia yang menghadirkan nikmat garam di dalam hatinya. Kalau antum mau tahu nikmat garam itu, ana berikan antum dua pilihan. Tidak boleh memilih yang ketiga. Diberikan dua tawaran. Pilih salah satu, enggak ada pilihan yang ketiga. Diberi rumah mewah harga 5 miliar, enggak boleh makan garam. Atau diizinkan makan garam, enggak boleh punya rumah 5 miliar. Pilih yang mana? Baru sadar kayaknya ya. Ada orang yang memilih rumah 5 miliar, biarlah saya enggak makan garam, yang penting punya rumah 5 miliar. Enggak ada orang berakal seperti itu. Biarlah dia enggak punya rumah, asal bisa mengkonsumsi garam. Rumah enggak punya, masih bisa ngontrak. Rumah enggak punya, masih bisa rumah dinas. Rumah enggak punya, masih bisa tidur di masjid. Abu Hurairah menjadi mulia padahal tidur di masjid. Abu Hurairah menjadi seorang yang ternama, terkenal, padahal orang miskin yang hidup di masjid radhiyallahu anhu. Tapi andai kita punya rumah gedung, punya mobil mewah, sudah enggak boleh oleh dokter makan garam. Taulah kita hambarnya kehidupan tanpa garam. Berarti nikmat garam itu lebih besar daripada nikmat rumah seharga 5 miliar. Mungkin 5 miliar di Jakarta belum seberapa mungkin. Wallahu a'lam. Tapi kalau 5 miliar di Pekanbaru, rumah yang luar biasa. Karena 5 miliar di Jakarta mungkin dihitung harga tanahnya yang sangat mahal. 20 juta, 30 juta per meter harga tanahnya. Itu dihitung dengan bangunan sekalian. Tapi di Pekanbaru harga tanah cuma 300 ribu, 400 ribu per meter. Berarti yang miliaran-miliaran itu rumahnya. Justru karena garam itu murahlah, disitulah terdapat rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat luas. Karena kita membutuhkan garam, Allah banyakkan garam di permukaan bumi, Allah banyakkan dia di dalam air laut, Allah banyakkan dia di dalam pertambangan, sehingga dengan mudah dihasilkan oleh manusia paling miskin sekalipun di permukaan bumi, karena semuanya membutuhkan itu. Apakah kita mau, ma'asyarul muslimin, seluruh garam di permukaan bumi berubah menjadi berlian, dan seluruh berlian di permukaan bumi berubah menjadi garam? Mau enggak? Enggak mau gitu. Bisa beli berlian 500 perak segenggam itu, berlian segenggam 500 perak itu. Hah? Enggak ada gunanya ini kalau garamnya enggak ada. Justru karena dia murah, disitulah rahmat Allah yang maha luas. Kira-kira ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita lebih butuh garam atau air? Lebih butuh garam atau air? Kok sama sih? Air dong. Makanya air lebih banyak daripada garam, lebih murah daripada garam. Karena kita lebih membutuhkan air. Kira-kira kita lebih butuh air atau oksigen? Makanya oksigen lebih banyak daripada air. Jumlahnya lebih banyak daripada air. Lebih mudah mendapatkan oksigen itu daripada air. Oksigen sudah gratis. Di mana-mana ada. Di desa, di kota, di pegunungan, di laut. Ada oksigen. Di mana-mana tinggal dihirup. Gratis. Namun siapa yang menghirup oksigen dan menghadirkan nikmat Allah yang besar bernama oksigen? Siapa yang menghirup dan menghadirkan perasaan saya sedang menghirup suatu nikmat Allah yang sangat besar, karunia Allah yang tiada terhingga, dan kita tidak bisa membayangkan seandainya Allah stop setengah jam oksigen di permukaan bumi ini lalu Allah kembalikan lagi setelah itu. Allah stop setengah jam, enggak ada oksigen di permukaan bumi. Tahan. Setelah setengah jam dikembalikan lagi seperti sedia kala. Masih bisa kita menghirup oksigen? Tidak bisa. Tewas. Tapi betapa banyaknya kita naik turun napas kita, sementara kita tidak pernah menghadirkan nikmat Allah yang bernama oksigen itu. Kalau suatu saat semoga tidak terjadi. Kalau suatu saat semoga tidak terjadi, la qadarullah, semoga tidak Allah takdirkan dalam hidup kita, paru-paru kita sudah tidak bisa menghirup sendiri. Dan dia harus dibeli, dipasangkan alat untuk dimasukkan ke dalam paru-paru itu, oksigen dipasangkan, dibeli oksigennya dalam tabung khusus yang disebut dengan tabung oksigen, lalu pakai alat khusus dimasukkan ke dalam paru-paru kita, tahulah kita berapa mahalnya oksigen itu. 1 liternya sekarang ini harganya 20.000. Sementara 1 hari kita butuh 3.000 liter oksigen. Normal, manusia normal seperti kita butuh 3.000 oksigen, 3.000 liter oksigen setiap hari, kata para ilmuwan. Sementara harganya kalau harus dibeli di rumah sakit, di apotek, 20.000 per liter. Tinggal dikalikan. 20.000 kali 3.000 sama dengan 60 juta. Jadi kalau ada kita punya gaji sebulan 60 juta, itu cuma bayar oksigen doang habis. Bukan sebulan ya, sehari. Sehari gajinya 60 juta. Itu cuma bayar oksigen doang. Habis gajinya. Kalau sehari 60 juta, berapa sebulan kita butuh dana untuk beli oksigen? Kali 30. Hah? 1,8 miliar. Ada yang punya gaji sebulan 1,8 miliar? Saya mau minta sodako masalahnya. Minta infak masjid. Kalau gajinya sebulan 1,8 miliar. Tapi ternyata anugerah Allah yang bernama oksigen ini, inilah realita yang ada. Akan tetapi kebanyakan manusia seperti yang Allah katakan tidak bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit kalian itu yang pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa rasa syukur itu sulit didapatkan? Karena kita tidak melatih hati untuk melihat rahmat dan karunia Allah datang. Apabila kita buka hati kita dan kita koneksikan hati yang terbuka itu dengan pandangan mata, maka dia akan mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang teramat besar. Dari pagi tadi ketika kita bangun sampai detik ini, sudah tidak terhingga rahmat dan anugerah Allah yang kita gunakan. Namun alangkah banyaknya manusia yang tidak sadar itu. Oleh karena dia tidak pandai melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah, akhirnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus melatih hati kita untuk menjadi hati yang hidup. Kalau hati tidak kita latih untuk menjadi hati yang hidup, dia akan menjadi hati yang mati. Ketika hati mati, maka hasil dari pandangan mata kita sama dengan pandangan mata orang-orang yang tidak beragama. Hasil pendengaran telinga kita sama dengan pendengaran telinga orang-orang yang tidak beragama. Hasil yang akan keluar dari lisan kita adalah sama dengan yang keluar dari lisan orang-orang yang tidak beragama. Karena semuanya tidak menggunakan hati, hanya mengutamakan dan mengandalkan pandangan mata, maka tertipulah manusia. Ketika angin kencang, pertanda hujan akan segera turun, berhembus. Setelah itu rintik-rintik hujan mulai turun, mata zahir manusia yang tidak terkoneksi dengan hati berkata, "Eh, ambil kain di jemuran, hari mau hujan. Cepat pulang, hari mau hujan. Pakai ransel apa, pakai jas hujan, hari mau hujan." Sampai di situ saja pandangan mata orang-orang yang melihat turunnya hujan. Sama dengan pandangan orang tidak beragama alias tidak muslim. Itu juga pandangannya, hari mau hujan, ambil kain di jemuran. Hari mau hujan, ambil jas hujan, pasang. Hari mau hujan, bangkit yang kita jemurkan di luar. Bisa yang dijemurkan itu padi, bisa dijemurkan itu adalah kerupuk, bisa yang dijemur itu bermacam-macam. Ambil air bawah hujan. Kalau itu pandangan mata seorang muslim, maka sama pandangan mata dengan orang yang tidak muslim. Na'udzubillah min dzalik. Namun apabila hati seorang muslim dihidupkan, lalu dikoneksikan dengan mata, maka jawabannya adalah Maha Suci Allah yang telah mengirim angin untuk memberikan kita kabar gembira, sebentar lagi akan datang rahmatnya yang sangat luas bernama air hujan. Ini pandangan mata siapa? Orang yang beriman, yang hatinya hidup. Ada sesuatu di balik hujan yang turun itu. Ada sesuatu di balik angin itu. Angin adalah kabar gembira yang datangnya dari Allah. Muqaddimah. Allah berfirman, "Wa may yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih." Siapa yang bisa mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya? Berarti angin adalah kabar gembira yang Allah kirimkan kepada kita sebelum datang rahmat Allah yang maha luas bernama air. Itu pandangan mata orang yang beriman, yang menghubungkan matanya dan mengkoneksikan matanya dengan hati. Namun ketika hati tertutup, Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata mereka yang buta, yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada, tidak diolah, tidak dihidupkan, sehingga dia sama dengan hati orang-orang yang hanya memandang zahir kehidupan dunia. Orang muslim harus hidup, bangkit dari tatapan zahir, melihat apa yang ada di balik zahir itu. Ketika Aceh diguncang oleh gempa berkekuatan sekian skala Richter, lalu air laut pun tumpah ke darat, kata orang-orang yang hanya punya mata tidak punya hati, bencana alam. Titik sampai di situ. Habis. Yang sedikit ilmiah menurut mereka mengatakan ada bagian daripada kerak bumi bagian bawah terputus, jatuh sehingga menyerap air. Ketika dia sampai, dia memuntahkan kembali air yang dia serap, terjadilah tsunami. Itu pandangan ilmuwan yang tidak beriman. Tapi pandangan seorang yang beriman terhadap tsunami, Allah sedang menegur hamba-hambanya dan memperlihatkan kekuasaannya di permukaan bumi. Harus introspeksi diri rakyat Aceh, apa yang terjadi di sana sehingga Allah Subhanahu wa taala memilihkan Aceh sebagai tempat datangnya tsunami. Itu bukan sembarang pilih, itu dipilih dengan perhitungan matang mereka yang berhak untuk mendapatkan tsunami. Tinggal kita harus introspeksi diri, apa yang kita lakukan, kenapa Allah begitu besar mengirimkan bencana. Begitu hati orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada zikir, yaitu beribadah kepada Allah, zikir dalam makna umum, maka untuknya kehidupan yang sempit. Sempit di sini adalah sempit hati. Berkata para ulama, sungguh kami merasakan efek daripada dosa ada pada keluarga. Efek daripada dosa ada pada diri. Efek daripada dosa ada pada kendaraan. Ini hati yang hidup. Terasa oleh dia teguran Allah di balik maksiat yang dia lakukan. Pulang ke rumah istrinya cemberut. Dia mulai berpikir, apa kesalahan saya tadi di luar? Sehingga ketika saya datang istri saya cemberut. Oh, ternyata tadi saya berbohong. Sekarang Allah tegur saya dengan cemberutnya istri saya. Istri datang, kita datang istri cemberut, enak apa enggak? Wahai para suami, kita datang istri cemberut, enak apa enggak? Enggak enak kan? Wahai para istri, jangan cemberut ketika suami datang. Tapi ketahuilah, yang telah membuat istri cemberut bukan hanya semata-mata istri, tapi diatur oleh Allah Sang Pencipta. Diatur oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan pengatur seluruh isi alam. cemberutnya istri kita, Allah yang membuatnya. Teguran atas dosa kita ketika kita berada di luar rumah. Kita masuk rumah, anak kita rewel. Itu bukan tanpa sebab. Kita jalan, mobil kita mogok, sepeda motor kita bannya kempes, itu bukan tanpa sebab. Diatur oleh Allah pencipta langit dan bumi. Kita bawa mobil, kok tiba-tiba ada orang melintas gak kelihatan dan kita tabrak dia, walaupun tabrakannya tabrakan ringan sehingga dia marah memukul mobil kita dan hampir kelahi. Itu bukan sembarangan terjadi. Diatur oleh Allah pencipta langit dan bumi. Teguran untuk kita atas kesalahan dan yang pernah kita lakukan. Itu maksud para ulama ketika berkata, terasa efek daripada dosa itu di kendaraan, terasa efek pada dosa itu di diri, pikiran tidak tenang, tidak bisa konsentrasi dengan baik, hafalan hilang, tidak bisa menangkap pelajaran, tidak bisa khusyuk di dalam sholat, tidak bisa tahajud di malam hari, di waktu yang terbaik. Semua itu efek dosa. Namun siapa yang merasakan itu adalah efek dosa? Dikarenakan kebanyakan hati telah mati dan tidak merasakan efek dosa itu. Sebagaimana kata para ulama, para pujangga Arab mengatakan, وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامُ. Tidaklah sebuah sayatan akan memberikan rasa sakit kalau yang disayat itu adalah mayat. Tapi kalau yang disayat adalah makhluk hidup, sakit dia. Dosa mendatangkan titik hitam di dalam hati. Hanya hati yang hidup yang bisa merasakan titik hitam itu datang. Namun hati yang telah mati tidak merasakan titik hitam itu nempel di hatinya. Sehingga maksiat dia kerjakan dengan bergembira ria dia mengerjakan maksiat. Seharusnya dia menangis dengan maksiatnya. Dan itu sebenarnya yang terjadi, yang seharusnya terjadi. Bukankah para ulama kita adalah orang yang selalu menangis mengingat dosa dan kesalahannya? Itu yang harusnya terjadi. Tapi kenapa mereka bisa tertawa di atas maksiat mereka? Karena hati mati. Tidak lagi merasakan pahitnya dan getirnya maksiat. Malah mereka merasa maksiat itu manis. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang melatih hati kita untuk hidup. Melatih jiwa kita untuk mengerti. Ketika kita pergi ke tempat rekreasi, kata kita namanya tempat rekreasi. Ada sungai yang mengalir, ada pohon-pohonan yang rindang, berisi buah-buahan yang sedang tumbuh. Lalu kita pasang permadani, kita duduk di sana dengan makanan. Mata orang yang tidak menggunakan hatinya indah, habis sampai di situ. Namun mata orang yang memandang itu dengan hati, alangkah indahnya surga Allah. Yang ini saja sudah terasa indah, bagaimana dengan surga Allah tabaraka wa ta'ala? Ada permadani-permadani yang baik, wa abqariyin hisan, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Ar-Rahman. Ada tempat bersandar, alal araiki yanzurun. Ada pepohonan-pepohonan rindang, wa dhillim mamdud. Ada sungai-sungai, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Mengingat kita pemandangan yang indah itu kepada keindahan yang ada di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hati orang hidup. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala sekali lagi menyadarkan kita bahwa kita harus bangkit dari hati kita yang telah lama mati. Hati kita yang telah lama tidak kita olahragakan. Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan para ulama, olahraga itu tiga. Olahraga fisik, olahraga akal, pikiran, dan olahraga hati. Fisik kalau tidak diolahragakan dia rentan penyakit, lemah. Pikiran apabila tidak diolahragakan, dia pun tidak bisa cerdas karena tidak diolahragakan. Hati kalau tidak diolahragakan, dia pun tidak sehat. Hati yang sakit dan mungkin penyakit itu bertambah, akhirnya hati itu menjadi hati yang mati. Oleh karena itu harus diolahragakan seluruhnya. Olahragakan jasad raga kita, olahragakan fikiran kita, olahragakan hati kita. Dan olahraga hati itu, kalau kita ingin olahraga yang benar, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bukan kepada logika berfikir semata. Masyaallah muslimin wal muslimat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah menurunkan malaikat-malaikatnya bersama kita sekarang. Semoga Allah menurunkan sakinahnya yang kita harapkan dalam kehidupan kita setiap saat. Semoga Allah membanggakan kita kepada makhluk yang ada di sisinya, para malaikat al-muqarrabin. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan anugerahnya di majlis ini. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan duduknya kita di majlis ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena majlis yang mengingatkan manusia kepada Allah, seluruh yang kita katakan tadi dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita melihat manusia yang ada sekarang, hati kita mendatangkan ada makhluk lain yang hadir di sini. Karena Allah akan mendatangkan malaikat-malaikatnya untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Nabi mengatakan, "Haffathumul malaika." Orang yang duduk di rumah Allah membaca sebagian ayat-ayat Allah dan mentadabburnya akan dikelilingi malaikat oleh malaikat-malaikat Allah. Berarti yang saya pandang ini hanya manusia. Ini baru zahir kehidupan dunia. Batinnya ada malaikat yang turun menyaksikan. Alangkah indahnya duduk bersama para malaikat. Sebagaimana alangkah jeleknya duduk bersama iblis dan para tentaranya. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Seandainya Allah turunkan mereka untuk duduk bersama kita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, itu pertanda Allah masih ingin memuliakan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara suatu hal yang tidak berat-berat. Telah antum ketahui insyaallah ta'ala pentingnya akhlak di dalam berdakwah, atau pentingnya dakwah dengan menggunakan akhlakul karimah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat dakwah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat apa? Umat dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai yang berdakwah, dan pengikutnya pun adalah duat, orang-orang yang berdakwah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Ini dia jalanku. Jalan yang kutempuh, ini dia, jalan yang lurus. "Ad'u ila Allah." Saya berdakwah ke jalan Allah, untuk Allah, kepada Allah. Ala basirah. Dakwah ini dibangun di atas keterangan yang jelas, ilmu yang jelas. Ana, saya, wa manittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti saya. Ayat ini secara tegas mengatakan kepada kita, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang da'i. Dan umatnya juga adalah para da'i. Karena Nabi mengatakan, "Adu'u," saya berdakwah, "wa manittaba'ani," dan siapapun yang mengikuti saya, mereka juga berdakwah. Dan kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada dakwah. Apakah mereka menegakkan risalah yang bernama dakwah atau tidak? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Ini dia dakwah. Ini dia dakwah. Dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan harus disatukan dakwah itu. Di situ ada amar ma'rufnya dan di situ ada nahi mungkarnya. Karena sebagian orang sekarang mencoba untuk berdakwah hanya dalam satu bab, amar ma'ruf. Nahi mungkar enggak, bukan kawasan saya. Yang lain aja ngurus, saya hanya ngurus amar ma'rufnya saja. Maka isi dakwahnya hanya bagaimana ramah dengan tetangga, bagaimana penyayang kepada ibu, bagaimana santun kepada guru, bagaimana nyaman menjadi seorang murid, bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik, bagaimana menjadi atasan yang benar. Semuanya amar ma'ruf. Mana nahi mungkarnya, Pak? Bukan kawasan saya. Silakan urus. Salah. Umat Nabi Muhammad umat yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau hanya kita ambil satu bahagian saja, maka kita keluar dari pola dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selalu digabungkan antara amar ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf, hendaklah kalian melarang daripada yang munkar. Digabung oleh Nabi dalam setiap perintah untuk berdakwah. Dan ayat ini diklaim oleh sebahagian kelompok dalam agama Islam pertanda kebenaran kelompok mereka, karena sama-sama pola yang mereka sebut di dalam pola dakwah mereka selaras dengan kalimat yang ada di dalam ayat ini, yaitu kalimat ukhrijat, dikeluarkan. Paham maksudnya? Jadi ada sekelompok umat Islam mengklaim ayat ini menunjukkan kebenaran dakwah kami. Loh, kok bisa? Padahal Anda baru lahir kemarin, sekian abad yang lalu, dan lahirnya pun tidak di Mekah, lahirnya di India. Kok bisa ini pertanda kebenaran dakwah kalian? Karena kamilah yang benar-benar mempraktikkan kata-kata di dalam Al-Quran, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Maka dakwah kami setiap saat intinya adalah keluar. Jadi ayat ini berbicara tentang kami. Kalian sebaik-baik umat, kamilah sebaik-baik umat itu. Dikeluarkan kepada manusia, kami keluar kepada manusia. Berarti ayat itu berbicara tentang adanya kelompok benar lahir di akhir zaman bernama kelompok kami. Subhanallah. Alangkah pandainya syaitan dalam menipu. Alangkah pintarnya dia dalam membuat sebuah jebakan. Kepada mereka-mereka yang punya pemahaman itu. Kepada antum-antum yang mantan pemahaman itu. Atau kepada antum yang masih punya pemahaman itu. Dan masih bercokol kalimat ukhrijat itu di dalam benak antum. Anda katakan bahwa ayat ini turun kepada kalian umat yang ada pada masa nabinya hidup. Kalian di dalam ayat ini adalah umat yang ayat itu turun dan mengatakan kepada umat itu, kalian. Siapa kalian di situ? Para sahabat. Ayat itu turun dari langit dan mengatakan kepada umat, kalian sebaik-baik manusia. Kalian yang ada pada masa di mana ayat itu turun. Karena kalau disebut itu adalah kalian, ternyata lahirnya 12 abad setelah kenabian. Apa makna ayat? Maka al-khairiyah, kebaikan yang ada pada umat Nabi Muhammad itu digenggam penuh oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digenggam sepenuh-penuhnya. Kebaikan yang paling sempurna dari umat Nabi Muhammad di tangan para sahabat. Oleh karena itu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, abadku. Abad Nabi Muhammad hidup. Siapa abad Nabi Muhammad hidup? Nabi dan orang-orang yang hidup di zaman itu bernama para sahabat. Merekalah umat terbaik. Disebabkan mereka amar ma'ruf, disebabkan mereka nahi mungkar. Kalau buku ini yang putih ini adalah umat Islam, maka kebaikan yang ada pada sahabat itu penuh, mulai dari sudut sini sampai ke sudut kemari, sampai ke sudut kemari lagi. Penuh kebaikan itu oleh para sahabat diambil semuanya, tidak ada yang tersisa kiri dan kanan. Kemudian umat pengikut sahabat makin lama makin kecil, makin lama makin kecil jumlahnya. Sebahagian keluar dari pola hidup sahabat, bikin aliran baru bernama Khawarij. Sebahagian lagi keluar, bikin aliran baru bernama Qadariyah. Sebahagian lagi keluar, bikin aliran baru bernama Syiah. Sebahagian lagi keluar, bikin aliran baru bernama Mu'tazilah. Sebahagian lain bikin aliran baru bernama Jahmiyah. Sebahagian lain keluar lagi bikin aliran baru bernama Maturidiyah. Sebahagian lain keluar dari agama Islam, bikin ajaran baru dan pemahaman baru bernama ini dan itu dan semacam, dan banyaklah orang keluar. Akhirnya kebaikan yang 100% milik sahabat makin lama makin kecil dan mengerucut. Maka siapa yang punya kebaikan ini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang hidup meniru pola hidupnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang pantas untuk mendapatkan kebaikan itu. Jadi kalau Anda mengatakan kalianlah yang memiliki ayat ini, berarti Anda mengatakan semenjak lahirnya ajaran ini di India sampai sebelum lahirnya ajaran ini di India sampai zaman Nabi Muhammad, enggak ada kaum muslimin yang mendapatkan kebaikan sedikit pun. Kalau itu konsekuensi daripada perkataan Anda tersebut. Baik. Kita ingin mengatakan bahwa Allah mengklaim bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik disebabkan mereka berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Artinya apa? Dakwah itu keluar dari iman. Dakwah itu berpondasikan iman. Dakwah itu berangkat dari iman. Dakwah itu pemicunya adalah iman. Dakwah itu untuk mengarahkan orang kepada iman. Dakwah itu untuk memperkuat orang-orang yang beriman. Dakwah itu untuk memperbanyak orang-orang yang beriman. Artinya pondasi dakwah itu adalah iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa harus diikat dengan iman? Karena ada orang yang berdakwah bukan karena iman. Ada orang berdakwah karena mengajak kepada kelompok. Berarti dakwahnya bukan tu'minuna billah. Ada orang yang berdakwah supaya dia jadi orang kaya raya. Ada orang yang berdakwah supaya jadi ingin jadi orang terkenal. Sehingga masya Allah tabarakallah, biasanya yang namanya ustaz itu di depan, ya sekarang enggak, makmumnya dibagi menjadi kotak, dia di tengah-tengah berakting dengan serbannya, dengan kakinya, dengan tangannya, dengan mimik wajahnya, menjual segala cara untuk membuat orang tertarik. La haula wala quwata illa billah. Pernahkah suatu saat Nabi berdakwah, lalu sahabat dikumpulkan di kiri kanan, muka belakang Nabi di tengah-tengah, lalu goyang Nabi, serbannya dibeginikan, dibegitukan supaya orang tertarik? Dakwah ini acting apa? La haula wala quwata illa billah. Orang yang tahu bagaimana Nabi berdakwah, Orang yang membaca sejarah para sahabat berdakwah, orang yang mengerti bagaimana duat yang mengajak ke jalan Allah, tahu persis ini orang 180 derajat berbeda dengan apa dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya saya sudah salah, belum lagi kita mendengarkan isi yang dia ucapkan. Tapi itulah dunia. Ada orang yang masuk ke dalam kancah dakwah tidak berangkat daripada tu'minuna billah, berangkat daripada keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tapi berangkat dari hasrat selain itu. Dan itu bisa beraneka ragam, seperti yang saya katakan tadi. Bisa pemicunya adalah kelompok, bisa pemicunya adalah keinginan pribadi, kekayaan, ketenaran, bisa pemicunya adalah semangat buta. Semangat dibutuhkan dalam dakwah, tapi apabila semangat itu tidak dikekang dengan ilmu yang kuat, maka semangat itu akan menghancurkan. Boleh semangat, tapi semangat di atas ilmu yang benar, bukan asal semangat. Lihatlah orang-orang yang berdemonstrasi itu, semangat sekali mereka ketika berdemonstrasi. Takbirnya keras, setelah takbir mencaci, memaki, takbir lagi, caci, maki, takbir lagi, caci, maki, takbir lagi. La ilaha illallah. Apakah cocok kalimat Allahu Akbar dengan caci makian itu? Lalu mana keimanan kalian dalam berdakwah? Allah melarang al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh wa la yahqiruh. Jangan dia zalimi, jangan dia caci. Wa la yahsuduh, jangan dia hasad. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seseorang apabila dia mencaci, meremehkan saudaranya muslim. Sibabul muslimi fusukun, mencaci seorang muslim kefasikan. Lalu kemudian mencaci, memaki, Allahu Akbar, caci maki, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semangat. Tetapi subhanallah, semangat itu tidak bisa membuat dia mengerti mana yang halal dan mana yang haram, sehingga istrinya pun dibawa, subhanallah, di tengah kumpulan manusia yang sedang berdemonstrasi itu. Apakah wanita di zaman Rasul pernah berdakwah pakai ngumpul di lapangan rame-rame gitu? Enggak ada wanita keluar rumah untuk hal-hal yang seperti itu. Teriak lagi. Wah, akhwatnya masya Allah tabarakallah. Pertama, jilbabnya dipendekkan dulu supaya enggak kentara, betul? Setelah dipendekkan akhwatnya penyamaran ini, padahal gampanglah orang tahu itu. Baru kemudian teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di atas mobil lagi, Allahu Akbar. Mana ukhti dengan Aisyah? Mana ukhti dengan Ummu Salamah? Tidak bisa dia membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kenapa? Karena yang ada hanya semangat, ilmu nihil atau tipis. Kalau kita katakan nihil nanti marah mereka. Ustaz, saya juga hafal juz 30, Ustaz, masa ilmunya nihil gitu? Enggak, jangan. Ya, oke. Tipis lah. Enggak nihil gitu. Tipis. Sehingga mencaci dia tidak tahu itu haram, kan tipis betul ilmunya itu. Tipis betul ilmunya, mencaci orang dikatakan halal oleh dia. Dan digandengkan mencaci orang itu dengan takbir Allahu Akbar. Yang kita tahu, takbir itu seiring dengan Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Ya tidak? Lalu takbir Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Itu temannya takbir. Takbir itu temannya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu temannya. Takbir itu temannya, bukan Allahu Akbar, kamu bejat. Gitu. Kamu pengkhianat. Maling harta rakyat, Allahu Akbar, enggak cocok. Enggak cocok. Oleh karena itu ketika mereka menggabungkan antara dua yang bertolak belakang. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, air ini manis dan pahit. Manis juga, pahit juga. Itu gimana itu memahaminya? Al-jam'u baina naqidain, menggabung antara dua hal yang bertolak belakang. Allahu Akbar melarang kita mencaci maki. Karena teman Allahu Akbar itu bukan cacian dan makian. Teman Allahu Akbar itu seperti yang anak katakan tadi. Lihatlah dalam sholat, Allahu Akbar. Lalu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika sujud, ketika ruku. Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Ala. Itu temannya. Yang ada hanya semangat. Maka dakwah bukan di atas semangat, semangat buta. Dakwah butuh semangat. Dakwah butuh semangat, masyaallah muslimin. Dakwah membutuhkan orang-orang yang bersemangat di atas jalan dakwah, tapi bukan hanya semangat saja, semangat yang didasari oleh ilmu dan yang benar. Semangat yang didasari oleh kaedah-kaedah dakwah yang benar. Lihatlah semangat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau sesali dalam hidup beliau, yaitu semangat beliau yang terbakar melihat keputusan atau perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu ada perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian itu Islam sepertinya tersudut, dan Rasulullah menerima, Umar tidak bisa menerimanya. Semangat beliau terbakar. Rasul mau menulis Rasulullah, enggak boleh. Harus tulis Muhammad bin Abdullah. Yang datang saat ini umroh, padahal cuma 30 km lagi ke Ka'bah. Dari Madinah sudah sekian hari, tinggal 30 km lagi ke Mekah. Hudaybiyah itu sekitar 30 km dari Mekah, dari Ka'bah. Keputusannya pulang, enggak boleh umroh. Kalau umroh tahun depan. Tidak ada perperangan, berarti tidak ada jihad 10 tahun ke depan. Kemudian yang masuk Islam mulai hari ini, masuk Islam di kota Mekah, enggak boleh ke Madinah. Dan yang murtad dari orang-orang di Madinah boleh ke Mekah. Nabi tanda tangan. Nabi stempel, tanda tangan Nabi adalah stempel. Nabi setuju. Umar semangatnya terbakar radhiyallahu anhu. Ghirahnya, semangat membela agama Allah yang terbakar. Padahal Nabi telah menyetujui. Lalu Umar datang kepada Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu anhu wa ardahu, manusia penghuni surga. Namun namanya manusia, kadang-kadang salah mengambil sikap, salah mengambil langkah. Karena manusia tidak ada yang sempurna, masyaallah muslimin. Kalau Umar tersilap dalam kondisi ini, kalau kita menilai berapa kesilapan kita, jutaan kali lebih banyak daripada kesilapan yang terjadi pada biografi Umar bin Khattab. Namun kali ini salah Umar dalam bersikap radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Agama kita agama yang hak. Rasulullah, iya. Bukankah mereka di atas kekufuran dan kebatilan? Kata Rasulullah, iya wahai Abu Bakar. Iya wahai Umar. Falimanu tihimu daniyata fi dinina. Kenapa kita rendahkan agama kita di hadapan mereka? Lihat semangat. Lihat semangat. Apa jawaban Rasul? Wahai Umar, ana Rasulullah. Saya Rasulullah. Artinya apa? Yang saya lakukan ilmu, yang saya lakukan wahyu, yang saya lakukan anugerah dari Allah, yang saya lakukan titah dari Allah. Saya utusan Allah, wahai Umar. Artinya seharusnya kita ikut wahyu dibanding Semangat. Kita harus mengedepankan wahyu dan ilmu, kaidah, basirah di atas semangat buta. Maka teguran Nabi kepada Umar bin Khattab, ana Rasulullah, saya Rasulullah wahai Umar. Jawaban Rasul itu belum membuat Umar puas. Umar pergi kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasna ala haq, bukankah kita di atas agama yang benar? Kata Abu Bakar, benar. Bukankah mereka di atas agama yang batil? Benar. Falimadza nu'tihimud daniyata fi dinina, mengapa kita rendahkan agama kita di depan mereka? Kata Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, huwa Rasulullah, dia itu utusan Allah. Subhanallah. Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, yang benar-benar menerima risalah dan mengalahkan semangatnya, mengalahkan logikanya, mengalahkan pengalaman hidupnya, mengalahkan kecerdasan pikirannya. Kalau sudah Rasul yang berkata, walau logika saya tidak terima, benar. Ketika Nabi Muhammad bercerita malam tadi ke Palestina, lalu naik ke langit, turun lagi pada malam yang sama, bagi orang Arab mustahil bin ajaib. Ketika itu ada orang yang pergi ke Palestina balik di malam yang sama, mustahil bin ajaib. Karena perjalanan ke Palestina membutuhkan sekian bulan, pulang sekian bulan. Muhammad enak-enaknya ngomong tadi malam pergi ke Palestina balik lagi. Bukan hanya situ, naik lagi ke langit. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, saya percaya. Logika dikalahkan oleh keimanan Abu Bakar. Dan itu yang benar. Kalahkan logika kita oleh keimanan kita. Kalau Allah dan Rasul yang sudah berbicara, buang logika kita. Masukkan keimanan itu. Kenapa? Karena logika kita mungkin salah. Al-Quran dan hadis apa mungkin salah? Apa mungkin Al-Quran salah? Apa mungkin hadis salah? Berarti kalau Al-Quran sudah berhadapan dengan logika, ternyata logika kita tidak cocok dengan Al-Quran, yang kita campakkan itu bukan Al-Quran, yang kita buang itu bukan hadis. Yang perlu direvisi, yang perlu diotak-atik, yang perlu dikencangkan bautnya, pikiran, bukan Al-Quran. Yang harus direvisi, ditelah ulang, benar apa enggak nih hukum ini, cocok apa enggak nih sekarang ini hukum harta waris, lelaki mendapatkan 2/3, mendapatkan 2 kali lipat yang didapatkan oleh wanita. Harus revisi ulang kayaknya ini. Ini di zaman-zaman wanita-wanita tertindas di zaman Rasul. Apalagi wanita yang sudah sederajat dengan wanita, dengan lelaki sekarang enggak berhak untuk mendapatkan setengah dapatkan oleh pria. Mereka harus setara, karena mereka memiliki hak dan kehidupan yang sama. Yang direvisi itu Al-Quran oleh dia, na'udzubillah min dzalik. Terlalu yakin dengan kecerdasan, padahal kecerdasannya itu belum tentu selamat dari jebakan iblis. Sementara Al-Quran dan hadis pasti selamat dari jebakan iblis. Makanya orang yang beriman meletakkan akal dan logikanya di bawah Al-Quran dan hadis. Di bawah, tidak dibuang ya. Jangan buang logika kita, jangan buang akal kita, pikiran kita, salah. Tapi kita letakkan setelah, setelah Al-Quran dan hadis baru logika. Sehingga dia mengikut Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran dan hadis yang menjadi pengikut dan pengekor logika. Itu yang benar. Jadi dakwah di atas yang hak, di atas iman. Maka orang-orang yang berdakwah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dia harus sadar bahwa dia sedang mengemban sesuatu yang sangat hebat. Di pundaknya dia sedang mengemban sebuah tugas yang sangat mulia. Tugas yang dulu pernah diemban oleh para nabi dan para rasul. Tugas yang dulu pernah diemban oleh siapa? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul untuk apa diutus oleh Allah ke permukaan bumi? Untuk berdakwah. Hadirkan itu. Ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada saudara kita, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak dan istri kita, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada teman kita, kepada tetangga kita, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada family dan semacamnya, hadirkan, kita sedang melaksanakan tugas menyampaikan kebenaran yang dulu pernah diemban oleh para nabi dan para rasul. Terkhusus untuk kita adalah yang pernah diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan itu dalam hati. Itu penting sekali. Karena kalau kita tidak hadirkan ini, kita merasa berdakwah untuk diri kita. Egois kita datang. Satu. Dua. Ketika kita berdakwah ma'asyal muslimin wal muslimat, hadirkan di dalam hati kita, bab dakwah itu adalah bab kasih sayang. Bab dakwah adalah bab apa? Kasih sayang. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat, sebagai rahmat, pemberi rahmat, penyampai rahmat kepada seluruh alam semesta. Berarti Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat, untuk menebarkan kasih sayang. Cermati ini baik-baik, hadirkan ini di dalam hati kita, bahwa dakwah itu adalah bab kasih sayang. Disebabkan kita sayang kepada orang itu, kita dakwahi dia. Disebabkan kita sayang kepada anak dan istri kita, kita nasihati dia. Disebabkan kita sayang kepada orang tua kita, kita pun menyampaikan apa yang kita tahu daripada kebenaran kepada orang tua kita. Disebabkan kita sayang kepada tetangga kita, kita nasihati dia. Disebabkan kita sayang kepada teman kita, maka kita pun menyampaikan kebenaran itu kepada dia. Bab dakwah, bab kasih sayang. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus dengan sifat pengasih dan penyayang. Akhir daripada surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hariyusun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari jenis manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat baginya sesuatu yang menimpa kalian. Ada sesuatu yang tidak nyaman kepada kalian, berat bagi dia untuk menerimanya. Berat bagi dia untuk mendengarnya. Gak suka kalau umatnya mendapatkan berita yang tidak benar. Berita yang tidak nyaman, kesusahan. Gak senang, Nabi itu paling tidak senang memberatkan umat. Laula an asyukku ala ummati la akhartu alaihimun isya. Kalaulah tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan pelaksanaan sholat isya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sering melakukan sholat isya di awal waktu. Padahal beliau ingin mengakhirkannya. Katakanlah di awal waktu sekarang itu jam 7. Rasul ingin mengakhirkannya jam 9, jam setengah 10 malam. Ketika itu baru kemudian disuruh azan, baru kemudian qomat dan kemudian sholat isya. Berat untuk para sahabat. Sholat isya jam 9, jam 10. Karena apa? Karena mereka pagi, siangnya orang yang betul-betul berjibaku. Orang yang betul-betul memeras keringat. Orang yang betul-betul berbuat dan bekerja. Dan ketika malam hari datang, suasana gelap, habis maghrib, sudah mulai ngantuk. Ya. Antum kalau siang hari itu benar-benar bekerja, dan kemudian masuk waktu maghrib, lampu mati, atau antum berada di desa yang tidak punya lampu listrik seperti kita sekarang, pencahayaan yang terang seperti kita sekarang, itu ba'da maghrib udah pada kantuk. Karena gelap membawa rasa kantuk. Begitu Allah mentakdirkannya di permukaan bumi ini. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam, gelap malam itu sebagai selimut. Orang kalau sudah masuk selimut bawaannya apa? Jogging? Kira-kira orang masuk selimut bawaannya apa? Disko apa? Tidur. Jadi udara malam itu, cuaca malam itu, gelapnya malam itu akan membuat orang bagaikan masuk dalam selimut. Ngantuk. Kenapa kita sekarang umat yang rajin begadang? Karena terang. Salah satu penyebabnya. Terang ini membuat kantuk kita hilang. Karena cuaca sebenarnya sudah malam. Kita terangkan seolah-olah dia masih siang. Raga kita meresponnya hari masih siang. Malas tidur. Hilang kantuk jam 8, gak ada kantuk jam 8, jam 9 belum ada kantuk, jam 10 belum ada kantuk. Baru sudah terlalu lelah badan itu jam 11 mulai ngantuk. Kenapa? Terang. Makanya kita jarang bertemu di kampung-kampung itu, jam 11 orang masih lalu lalang. Ada gak di kampung? Antum semua yakin? Yakin sih orang kampung semua ini kayaknya nih. Hah? Ya kampungnya di Kebumen misalnya, yang kampungnya di Garut, yang kampungnya di mana-mana gitu. Kalau saya di Bukit Tinggi. Gitu. Kita orang kampung semua kan? Orang kampung semua kita. Coba lihat di kampung kita, subhanallah, ketika listrik belum datang. Itu jam 8 itu udah pada ngantuk kita. Udah pada mau tidur. Dan begitulah yang benar. Ternyata tidur yang paling sehat itu di awal malam. Itu tidur yang paling sehat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW kata Anas bin Malik dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu tidak suka bincang-bincang, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka bincang-bincang setelah Isya. Kebiasaan beliau setelah Isya tidur. Kebiasaan kita setelah Isya beraktivitas. Setelah Isya beraktivitas. Mungkin ini, mungkin itu, aktivitasnya bermacam-macam. Baru kemudian kita merasa kantuk jam 11, tidur jam 12. Pantas gak bisa sholat tahajud. Berat bagi kita bangun sholat tahajud itu. Karena tidurnya udah kelewat malam. Nabi Muhammad tidur jam 8. Jam 9 tidur. Gampang bangun jam 3 malam. Gampang bangun jam setengah 4. Karena udah cukup tidurnya dari awal malam. Dan ahli kesehatan mata mengatakan tidur yang paling baik untuk mata itu di awal malam. Masyurul muslimin wal muslimat. Dia ngomong apa tadi kok? Apa? Azizun alaihi ma'anitum. Berat bagi Rasul apa yang berat memberatkan kalian. Rasul ingin mengakhirkannya, tapi karena takut memberatkan umat, enggak mau Rasul. Rasul lebih banyak melakukan salat Isya di awal waktu daripada kadang-kadang diakhirkan, namun lebih banyak di awal waktu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ingin diakhirkan, tapi karena takut memberatkan umat. Laula anna syuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk selalu siwak setiap kali berwudu. Padahal enggak berat siwak itu untuk berwudu itu. Akan tetapi karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Fa in kana isman kana ab'adan nasi min." Seandainya Rasulullah diberikan dua pilihan, pasti Rasulullah memilih yang teringan di antara dua pilihan itu. Yang termudah di antara dua pilihan itu. Selagi dua-duanya bukanlah dosa. Namun kalau ada yang dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh daripada dosa. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kalau ada yang menimpa umat yang berat, berat bagi Nabi itu. Aziz alaihi. Berat bagi Nabi. Merasa berat dia melihat umatnya teraniaya. Umatnya merasa beban. Rasul terasa berat oleh Rasul. Ini sifat Rasul, sifat seorang dai. Bukannya kita caci maki orang, benda orang malu kita bahagia. Bukannya kita sudutkan A, kita sudutkan B. Kemudian setelah dia tersudut, kita kemudian bahagia. Tidak. Dakwah ini bukan untuk menyudutkan. Kita tidak ingin menyudutkan siapapun. Kita hanya ingin menyudutkan kebatilan. Karena kita ingin mengangkat kebenaran. Dan kita tidak ingin menyudutkan personil siapapun personil itu. Namun mereka ketika kebatilan kita angkat dan kita terangkan ini batil, mereka merasa kita menyudutkan diri mereka. Padahal yang kita sudutkan adalah kesalahannya. Berhakkah seorang berkata, zina itu haram dan pelakunya terancam neraka? Berhak kan? Berhak. Tapi pezina merasa disudutkan oleh orang ini. Sebagaimana berhak seorang da'i mengatakan, bid'ah itu ma'asyiral muslimin, menyalahi sunnah, dan itu akan berbahaya di akhirat. Begitu Nabi yang Nabi SAW mengatakannya. Begitu di dalam Al-Quran. Namun pelaku bid'ah merasa disudutkan oleh kata-kata ini. Jadi yang salah itu bukan kitanya. Yang salahnya kenapa dia merasa tersudut. Gitu. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa kalian benci kami, kalian tidak suka kami, kalian ingin menghancurkan kami. Enggak. Demi Allah tidak. Anda adalah saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah, karena Anda muslim, karena Anda berkiblat kepada kiblat yang satu, berilahkan Rob yang satu, bernabikan Nabi yang satu Muhammad bin Abdullah, berkiblatkan kiblat yang satu. Kita menuju kepada arah yang sama. Solat kita satu kali solat, masjid kita itu juga, masjid Anda, masjid saya, masjid Anda. Kita satu. Namun ketika Anda salah, kami sayang kepada Anda. Karena kami sayang kepada Anda, kami tidak ingin melihat Anda salah. Camkan baik-baik ma'asyarul muslimin. Ma'asyarul muslimat. Ayah, seorang ayah dan ibu lagi marah ke anaknya. Apakah karena benci? Hah? Seorang ayah yang sedang memarahi, menatar anaknya. Nak, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini terus. Ini kamu salah, ini salah, benarkan begini. Benar. Apakah itu karena benci seorang ayah kepada anaknya? Tidak. Karena sayang seorang ayah kepada anaknya. Karena kalau ayah sudah benci kepada anaknya, ayahnya akan berkata, berbuatlah semaumu, ayah tidak peduli. Kalau ayah sudah berkata itu kepada anaknya, nak, berbuatlah sesuka hatimu, ayah sudah tidak peduli lagi, terserah kamu mau berbuat apa. Ini artinya ayah itu sudah benci kepada anaknya. Malah ketika dibiarkan anaknya terjerumus ke dalam hal yang salah tanpa ditegur, itu bukti kebencian seorang ayah kepada anak. Demikian juga para da'i. Apabila dia melihat saudaranya, tetangganya, sahabatnya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya berada dalam kesalahan, lalu dia katakan, terserah kamu ajalah. Itu tanda benci, bukan tanda sayang. Karena orang yang menyayangi seseorang tidak ingin melihat orang yang dicinta itu salah. Dia ingin orang yang dia sayangi itu benar. Dia ingin melihat orang yang disayangi itu tersebut, orang yang disayangi tersebut keluar dari kesalahan dan pindah kepada kebenaran. Itu yang dia inginkan. Oleh karena itu bab dakwah adalah bab kasih sayang, ma'asyarul muslimin. Oleh karena itu Allah mengutus ke permukaan bumi manusia yang paling pengasih dan manusia yang paling penyayang di kaumnya untuk berdakwah. Dan yang paling pengasih dari seluruh manusia itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia orang yang paling pengasih, ia orang yang paling penyayang. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin sangat pengasih, sangat penyayang. Itu jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, tamak kebaikan untuk kalian. Ini bagian berikutnya. Dakwah adalah tamak kebaikan untuk kaum muslimin. Setelah bab kasih sayang, dakwah adalah tamak kebaikan untuk kaum muslimin. Jadi dalam dakwah itu Di dalam dakwah itu, setiap orang yang berdakwah, setiap orang yang menyampaikan kebenaran kepada siapapun, tidak mesti dakwah itu harus di atas mimbar seperti ini, harus di atas meja, enggak. Setiap amar ma'ruf nahi munkar yang kita keluarkan, itu adalah dakwah fisabilillah. Nabi setiap menyampaikan tausiah-tausiah beliau, Nabi mengatakan liyuballigha syahid minkumul ghaib. Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi dakwah pertama dari Nabi kepada sahabat, dakwah berikutnya estafet dari sahabat ini kepada sahabat yang tidak hadir. Itu semuanya dakwah. Jadi siapa yang berdakwah, hadirkan setelah kasih sayang. Harisun alaikum, tamak kebaikan untuk kalian, tamak kebaikan, tamak kebaikan. Jadi kita tamak memberikan kebaikan kita kepada saudara kita yang kita dakwahi. Ada harta, berikan dia harta kita. Ada tenaga, sumbangkan tenaga kita untuk dia. Ada waktu, berikan waktu kita untuk orang yang kita cintai itu. Sehingga orang yang didakwahi merasakan ketika kita datang, ini orang yang menginginkan kebaikan untuk saya. Ini orang yang ingin memberikan apa? Kebaikan untuk saya. Karena begitu kita memperlakukan dia, begitu kita memperlakukan dirinya, kita ingin memberikan kebaikan untuk dia, kita ingin mempersembahkan kebaikan untuk dia, kita ingin memberikan yang terbaik untuk dia, kita ingin dia selamat, kita ingin dia sehat, kita ingin dia beruntung, kita ingin dia jaya, kita ingin dia sukses, dan kita bantu dia untuk seluruh kesuksesan itu. Dan sukses yang paling hebat adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika kita datang ke rumahnya dari jauh, dia lihat, bu, ada ustaz bu datang, bahagia dia, ustaz datang gitu loh. Kenapa? Akan ada kebaikan datang ke rumah itu, karena ustaz itu akan memberikan kebaikan. Mungkin ustaz itu datang membawa goreng pisang, mungkin ustaz itu datang membawa sate, mungkin ustaz itu datang membawa martabak Mesir, dibawakan, kasih anak-anaknya disuapin, lalu katakan, besok kita sholat subuh berjamaah ya, jangan sampai tidak hadir di masjid ya. Orang awam itu merasa apa? Ini orang menginginkan kebaikan untuk saya. Jangan terbalik. Karena kita tidak pernah memberikan apapun, harta kita bakhil, muka sampai kita bakhil pun muka masam, muka manis kita pun enggak kita sumbangkan ke dia, subhanallah. Dari jauh kita datang, bapak itu datang lagi. Ah, kalau sudah datang dia repot kita. Ada kan orang-orang yang seperti itu? Belum lagi dari jauh, dia melihat kita dari jauh, perasaannya udah gak enak. Nah, ini kena semprot lagi kita ini. Paling tidak itu, kena semprot. Karena dia tidak merasakan batin. Dia tidak melihat adanya batin kita yang menginginkan kebaikan untuk dia. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad setiap punya harta, cari fakir miskin, bagi-bagi. Setiap datang sahabat yang minta, selagi ada Rasulullah keluarkan dari rumah, nih. Datang lagi yang lain, nih. Datang lagi yang lain, ambil. Datang lagi yang lain, habis yang ada di rumah. Nabi mengatakan, kalau masih ada yang di rumah, saya berikan juga kepada kalian. Namun sudah tidak ada lagi. Itu Nabi kita. Itu suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu beliau bersikap dalam dakwahnya, begitu beliau berbuat dalam dakwahnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajar umat sangat mencintai beliau karena beliau sangat mencintai umat. Suatu hari Abu Dzar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melihat ke arah Gunung Uhud di kota Madinah. Kita yang pernah mengetahui, pernah umroh dan haji, tahulah kita berapa besar Gunung Uhud itu. Kalau dikalikan besarnya dengan Masjid Al-Barakah ini, mungkin 5.000 kali Masjid Al-Barakah ini mungkin. Besarnya Gunung Uhud itu. Besar kan? Besar. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tidakkah kamu melihat Uhud itu? Iya wahai Rasul, saya lihat. Kata Rasulullah SAW, seandainya gunung Uhud itu Allah jadikan untukku emas. Tiba-tiba Allah jadikan kun, jadilah gunung Uhud itu jadi emas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin wahai Abu Dzar berlalu 3 malam dan masih tersisa emas gunung Uhud itu yang belum kuinfakkan di jalan Allah. Lihat harisun alaikum, tamak kebaikan untuk umat. Punya emas segenap besar gunung Uhud, Rasulullah tidak ingin 3 malam berlalu masih tersisa emas itu. Saya akan infakkan ke sana dan kemari, saya akan infakkan ke sana dan kemari. Oleh karena itu dai itu harus dermawan. Jangan gabungkan antara dakwah dan kikir. Jangan gabungkan antara dakwah dan bakhil. Apa yang bisa kita berikan? Kata Nabi Muhammad kepada kaum wanita, wahai kaum wanita, jangan halangi kebaikan kalian untuk saudari kalian, tetangga kalian. Walaupun hanya kaki kambing, infakkan. Walau firsanusyah, walaupun hanya kaki kambing, kikil kambing, kasih mereka. Bagikan. Berbagilah kepada kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berinfak. Karena infak dengan dakwah sejoli. Kalau antum tidak percaya, pergilah suatu kampung yang tidak kenal siapa antum. Namun masuk pertamanya, bawa beras 2 ton. Cari fakir miskin, infakkan. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo habis. Jangan ngomong dulu. Bulan depan datang lagi 2 ton, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Bulan depan datang lagi 5 ton, 2 ton, 10 kilo, 10 kilo. Setiap antum datang berjenggot, wah Pak jenggot baik datang. Mulai antum setelah bulan yang ketiga, keempat, kelima, mulai antum bawakan hadis Rasulullah. Mulai antum bawakan sabda-sabda Rasulullah. Orang akan terima. Karena mereka merasakan antum membawa kebaikan dalam hidup mereka. Demi Allah, hadis yang antum baca satu kali itu lebih baik daripada 10 kilo yang mereka dapatkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi harus ada upaya apa? Tamak kebaikan untuk kaum muslimin dalam dakwah ini. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyuruh suatu saat menyuruh budaknya untuk membeli seekor kambing gitu. Kambing atau unta, wallahu alam saya tidak terlalu ana tidak terlalu ingat. Intinya membeli seekor binatang. Begitu pulang ditanya oleh Jabir bin Abdullah, "Berapa kamu beli kambing ini?" Budaknya mengatakan, "200 dinar wahai Jabir, wahai maulai, 200 dinar, dirham, 200 dirham. Padahal kambing itu layaknya dijual oleh orang yang menjual 800 dinar, 800 dirham maaf, 800 dirham, layaknya kambing seperti itu 800 dirham. Artinya, nampak oleh Jabir bin Abdullah, orang yang jual ini gak ngerti harga. Mungkin dia datang dari desa, tidak tahu harga pasaran kambing di sana berapa. Yang penting bagi dia punya kebutuhan sangat, 200 dirham pun dia jual. Artinya dia tidak menjual dengan harga yang layak. Kata Jabir bin Abdullah, "Mari, tunjukkan aku siapa pedagangnya." Lalu pergi ke pasar. Ini dia pedagangnya, wahai Jabir. Kata Jabir bin Abdullah, "Anda yang telah menjual kepada ini adalah budak saya. Anda yang telah menjual kambing kepadanya harga 200 dirham? Iya. Anda mau enggak saya bayar, saya tambahkan harganya menjadi 300 dirham?" "Oh, mau." Kalau saya tambahkan jadi 400 dirham, ya mau. Kalau saya tambahkan menjadi 500 dirham, mau. Kalau saya tambahkan menjadi 600 dirham, ya mau. 700 dirham, mau. 800 dirham, mau. Nih, ambil 600 dirham lagi. Kambingmu hanya layak dijual 800 dirham. Tidak layak dijual 200 dirham. Subhanallah. Kita kalau orang salah harga, alhamdulillah. Hah? Pedagang suatu saat salah ngasih harga gitu, kita tahu harganya. Ini harganya cocok 100 ribu ini yang seperti ini. Pedagang itu salah ucap, berapa pak? 25 ribu ini pak ya. Ya. Alhamdulillah lari gitu. Supaya gak Uber. 200 ribu, kena ini 75 ribu ya. Bangga kita, umat Islam itu salah. Kita menang, umat Islam itu menderita. Umat Nabi Muhammad itu menderita. Pak, senang kita subhanallah. Alhamdulillah salah. Begini, begini, begini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu siapa yang mendidik mereka seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar sakit. Sedang sakit. Namanya orang sakit, lidah pahit, selera makan hilang. Mungkin-mungkin ada satu jenis makanan, satu jenis buah-buahan yang bisa membangkitkan selera. Begitu kan? Akhirnya Abdullah bin Umar minta budaknya beli anggur di pasar. Diberi duit 1 dirham. Beli anggur di pasar. Pergilah beli anggur. Pulang. Ternyata ketika budaknya pulang itu diiringi oleh pengemis. Begitu anggur itu diberikan kepada Abdullah bin Umar, pengemis minta diberi. Kalau budak diminta diberi oleh pengemis, budak ini gak bisa beri kan? Itu punya majikannya, bukan punya dia. Ketika pengemis minta kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ngasihkan kepada pengemis itu. Pergi pengemis ini, diambil lagi uang, kasihkan budaknya, belikan lagi anggur. Pergi lagi, beli anggur. Balik, diiringi lagi oleh bapaknya tadi. Begitu dikasihkan oleh budaknya kepada Abdullah bin Umar, pengemis tadi minta, diberikan anggur itu lagi kepada bapak itu. Ambil lagi duit, beli. Lagi sakit ini. Ini lagi sakit loh, bukan lagi sehat loh. Mungkin kita lagi sehat yang gak kuat. Beli lagi anggur. Diikuti oleh bapak itu lagi. Sampai di sini, minta lagi. Dikasihkan lagi. Yang keempat, belikan. Begitu yang keempat datang, segera dipotong oleh istri Abdullah bin Umar. Sebelum dia sampai rumah, kamu kalau minta lagi, dia pasti kasih lagi. Padahal dia lagi sakit. Karena dia tidak akan menolak permintaan orang kalau dia mau untuk memberikan orang itu sesuatu. Saya berharap Anda tidak minta lagi supaya suami saya bisa makan. Baru berhenti pengemis datang, baru bisa makan anggur. Manisnya itu berharap lisannya ini ada nafsu untuk makan dan semacamnya. Ini Abdullah bin Umar. Ini akhlaknya mereka, subhanallah. Karena jiwa memberi, pemberi, jiwa dermawan yang mereka miliki itu, mereka tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu dermawannya, tidak pernah menolak permintaan kaum muslimin selagi beliau bisa mengabulkan permintaan itu. Bahkan ketika harta rampasan perang Hunain datang dengan begitu banyaknya harta rampasan perang Hunain itu datang, Rasulullah dengan bahagia menginfakkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, baru kemarin memusuhi Nabi Muhammad, baru kemarin mencaci maki Nabi Muhammad, sekarang masuk Islam, kepada mereka Nabi berikan 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta, 50 ekor unta, yang 50 protes. Setelah tahu pulang, temannya dapat 100, saya 50 protes. Rasul, saya dapat cuma 50, teman dapat 100. Nih ambil 50 lagi. Itu baru musuh kemarin, kemarin sore musuh. Antum menyebut harta 100 unta itu gampang karena enggak tahu harga unta berapa. Harga unta itu 3.000 real. 1 real sekarang 2.500. 2.500 kali 3.000 sama dengan 7,5 juta kali 100, 750 juta. Berarti musuh kemarin sore baru masuk Islam diberi oleh Nabi 750 juta, 750 juta, 750 juta, 375 juta. Protes, nih ambil 375 juta lagi. Musuh loh yang baru kemarin masuk agama Islam. Jiwa dermawan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu antum bisa lihat, antum jalan sama ustaz ini, jalan sama ustaz itu, jalan sama ustaz ini, yang paling antum sukai ustaz yang paling dermawan. Yang suka traktir, suka beli, singgah dulu, beli ini, beli ini, beli ini. Antum masih suka sama ustaz itu? Seorang saudara kita bercerita kepada saya, dan dia saksi langsung dari cerita itu. Seorang alim di kota Madinah. Suatu saat pergi umroh bersama mereka. Biasanya orang Arab suka begadang. Kebiasaan orang Arab. Kebiasaan yang salah memang. Dan setelah subuh mereka tidur. Bangun-bangun sudah jam 10, setengah 11, 11. Gitu. Tapi malamnya mereka beraktivitas. Sering teman ini melihat orang alim ini jam 9 udah enggak ada. Udah enggak ada di hotel atau di penginapan. Nanti pulang-pulang jam 11 bawa makan siang. Suatu hari ada keinginan untuk membuntuti. Kemana ini pergi orang alim ini? Kok tiap hari jam 9 jam segini gak ada kita bangun? Gak ada dia, udah hilang. Jadi pagi subuh itu dia pura-pura tidur, pura-pura. Sampai orang alim ini meraksa seluruh yang ada di penginapan itu tertidur, dia bangkit. Dia keluar dari penginapan, diikuti oleh teman ini. Ternyata alim ini menyiapkan uang untuk membagi-bagi kaum muslimin uang. Ada yang membutuhkan dorongan, dia dorongkan kaum muslimin untuk tawaf. Ada yang membutuhkan tenaga, dia angkatkan barang kaum muslimin. Kemudian setelah itu dia beli makan siang untuk teman-teman yang ada di penginapan, baru pulang. Suatu hari di perjalanan haji, kata beliau, saya bersama orang alim ini sedang jalan di atas. Kami memakai mobil, mobilnya tidak ramai orangnya, beberapa orang saja. Sedang berjalan begitu dan udara cuaca lumayan panas siang hari waktu itu. Tiba-tiba beliau loncat dari mobil. Berhenti, loncat dari mobil. Keluar. Ternyata apa? Beliau melihat orang tua yang jalan di atas aspal enggak pakai sendal. Langsung berikan sendal itu kepada orang tua tersebut, naik mobil lagi. Hanya untuk memberikan sendalnya kepada orang tua itu. Begini akhlaknya orang-orang yang meniru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi. Dan ini mereka lakukan karena mereka membaca biografi para ulama saleh yang memiliki akhlak yang luar biasa dan menggabungkan akhlak yang luar biasa itu di dalam dakwah mereka. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, seorang yang terkenal dengan ilmunya dan dakwahnya, terkenal dengan jihadnya, terkenal dengan bahwa beliau seorang pedagang ulung, saudagar kaya. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi itu ulama ternama, yang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam biografi Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, ijtama'at fihi jami'u khisalil khair, terkumpul di dalam diri Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi seluruh sifat-sifat kebaikan. Seluruh sifat kebaikan ada pada diri Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Ini langka manusia seperti ini. Ya dia kaya, ya dia ahli ilmu, ya dia mujahid, ya dia orang yang rajin puasa, yang dia yang rajin sholat tahajud, ya dia orang yang semuanya kebaikan itu ada pada diri Abdullah bin Al-Marwazi. Dan para sahabat ketika melihat Abdullah ini mengatakan, "Law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Seandainya Nabi melihat kamu wahai Abdullah, pasti Nabi itu cinta kepadamu. Beliau seorang yang sangat kaya raya. Dikatakan oleh istrinya, Abdullah Mubarak Al-Marwazi itu tidak akan pernah makan makanan lezat kecuali bersama tamu. Orang kaya loh. Tidak pernah makan makanan lezat kecuali bersama tamu. Jadi kalau ada keinginan makan lezat gitu, itu diundang tamu, makan bersama tamu. Diajak orang makan ke rumah, teman-teman, saudara, murid pengajian diajak makan ke rumah, makan bersama. Ketika itulah beliau baru bisa makan lezat. Kalau tidak ada tamu, beliau makan ala kadarnya saja. Itu orang kaya raya. Kalau kita sekarang yang kita berikan kepada orang sisa dalam kulkas kita, sisa yang kita berikan kepada kaum muslimin, itu kebanyakan orang yang hadir sekarang ini. Kebanyakan manusia yang ada sekarang ini, yang sisa yang dia berikan. Bahkan yang sisa itu kadang tidak mau dia berikan. Dia rela melihat sisa itu membusuk di rumah jadi dimasukkan besoknya ke tong sampah dibanding dia berikan kepada saudaranya kaum muslimin. Tidak jarang ada orang yang membuang pisang busuk. Tidak ada jarang orang yang membuang makanan busuk. Lauk pauk yang busuk. Lauk pauk dua hari yang lalu di rumahnya gak habis-habis. Dibiarkan membusuk. Karena sekian banyak orang yang membutuhkan lauk pauk itu ketika dia belum busuk. Masya Allah muslimin wal muslimat. Para ulama yang telah menghiasi hidup mereka dengan dakwah dan juga telah menghiasi hidup mereka dengan akhlak di dalam berdakwah, mereka lah orang-orang yang memiliki biografi yang luar biasa di dalam hidup mereka. Salah satu di antaranya bagaimana akhlaknya para da'i, kita sampaikan kepada antum, semoga menjadi ibrah dan teladan bagi kita, dan teladan yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri terkenal. Tidak ada penuntut ilmu sekarang yang tidak tahu nama Abdullah bin Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Amirul Mu'minin fil Hadis, orang yang paling ahli dalam ilmu hadis. Suatu hari beliau ingin pergi haji. Itu disebutkan dalam biografi beliau di dalam Siyar Alamin Nubala. Suatu hari ingin pergi naik haji rahimahullahu ta'ala, namun tidak punya biaya. Namun tidak punya apa? Biaya. Apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke tukang pengembala unta, Jamal. Daftar ke pengembala unta ini untuk menjadi karyawan pengembala unta supaya bisa ikut berangkat dalam kafilah unta yang akan diperdagangkan ke Mekah. Jadi tidak digaji, tidak di apa-apa, tapi makan bersama mereka, makan kemudian bekerja untuk mengembalakan unta, berjalan terus makan bersama mereka sampai di Mekah. Itu mendaftarkan diri untuk itu. Kenapa yang dicari pengembala unta? Karena pengembala unta yang biasanya tidak datang menuntut ilmu dan tidak tahu wajah Sufyan Ats-Tsauri. Sibuk berdagang sehingga enggak tahu wajah para ulama. Karena di zaman itu yang ingin tahu wajah ulama harus hadir di majelis ilmu karena belum ada Facebook. Jadi enggak tahu wajah para ulama kecuali yang hadir di majelis taklim. Yang jauh pun enggak bisa menangkap wajah ulama dengan baik. Yang hadir yang paling rajin-rajin, yang rajin hadir di depan ini yang bisa melihat wajah ulama dengan baik ketika itu. Yang rajin-rajin hadir, yang jauh sebelum gurunya datang dia sudah hadir, sudah mempersiapkan segala sesuatu. Yang kata Imam Syu'bah bin Hajjaj, di zaman kami, kami tidak melihat orang yang rajin berlari, suka berlari kecuali dua orang saja. Orang gila atau penuntut ilmu hadis. Itu yang berlari. Artinya selesai majlis ini, ada majlis apa, lari supaya dapat di saf yang pertama, saf yang kedua. Supaya tidak jauh dari para ulama dan mendengarkan hadis dengan baik dan mencatat dengan baik. Selesai majlis itu, lari lagi ke masjid yang berikutnya. Jadi yang sering berlari di zaman kami itu kami kenal cuma dua. Orang gila satu, penuntut ilmu hadis satu. Jadi zaman itu orang tidak kenal para ulama, wajah para ulama, kecuali yang hadir di majlis. Makanya Imam Syafi'i tadi mencari tukang pengembala unta. Padahal tukang pengembala unta itu tahu nama dia. Namanya Harun. Namanya mendunia. Rahimahullahu ta'ala. Tapi sengaja mencari itu. Jangan kita itu sebagai da'i memanfaatkan kekayaan mad'u. Ngobrol kita di rumah, murid kita yang kaya, Pak, ya, saya pengen haji, Pak, tapi gak ada dana, Pak, gimana caranya ya? Hati untuk naik haji itu kuat sekali, Pak, tapi dana gak ada. Bingung saya, Pak. Kita gak minta, ya. Cuman, gimana caranya, Pak, ya? Itu sudah ada niat minta itu. Para ulama tidak mau seperti itu. Mereka mencontoh Rasul mereka tercinta sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasul kita? Coba lihat ketika Rasulullah mau wafat. Baju besinya kepada siapa digadaikan? Yahudi. Kenapa orang Yahudi yang dipilih? Karena kalau digadaikan kepada Utsman menantunya, apa Utsman mau terima gadaian itu? Enggak tahu. Enggak akan mau Utsman terima gadaian. Anda butuh berapa wahai Rasul di drop ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul tidak mau itu. Rasulullah ingin mandiri. Dan tidak berharap sedikit pun kepada apa yang ada di tangan murid-muridnya dan umatnya. Begitu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri datang kepada tukang unta. Apa jawaban tukang unta? Full. Enggak ada lowongan. Penuh. Enggak tahu. Enggak kenal pada Sufyan. Kalau dia tahu itu Sufyan Ats-Tsauri, itulah orangnya, dia tahu namanya. Full. Kalau Anda mau, kata dia, gabung dengan kita, kita hanya satu, mencari satu karyawan lagi, tukang masak roti. Kami cuma butuh satu karyawan yang akan memasakkan roti. Bisa gabung? Enggak. Saya enggak bisa bawa. Karena semangat ingin pergi haji, belajar masak roti. Bisa daftar lagi, alhamdulillah masih lowongan itu belum tertutup. Akhirnya berangkat sebagai tukang masak roti di kafilah pedagang unta. Coba lihat tawaduknya para ulama. Qaddarallah, Allah takdirkan ketika masak itu di perjalanan, roti itu gosong. Yang namanya enggak biasa masak. Marah pedagang unta itu, ditempelengnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tempel. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia saja. Dan besoknya hati-hati lagi masak roti supaya gak kena tempeleng lagi. Terus berjalan sampai ke Mekah. Setibanya di Mekah, si tukang unta Jamal ini kebingungan. Kenapa kebingungan? Tukang masak rotinya dikerumuni orang. Tukang masak rotinya apa? Dikerumuni orang, ditanya tentang ilmu hadis, ditanya tentang ini, ditanya tentang perawi ini, hadis ini sahih apa tidak, dan dia menjawabnya dengan sangat lancar. Bingung dia dari jauh. Oh? Nanya, Mas, itu siapa, Mas? Anda enggak kenal? Enggak. Itu namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Kaget dia. Bagaimana tidak kaget? Dia kenal nama ulama ini. Dia kenal nama manusia mulia ini. Dia kenal nama seorang ulama ahli hadis dari daerahnya, bahkan ulama itu cuma enggak pernah ketemu aja. Begitu mendengar nama itu, dia bagai tersambar petir, dia terobos kerumunan manusia sampai kepada Imam Ats-Tsauri, dia peluk Imam Sufyan Ats-Tsauri dan minta maaf. Dan kemudian mengatakan kepada Imam Sufyan, "Kenapa engkau tidak menyebutkan dirimu bahwa engkau adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri?" Sekarang wahai imam, balas tempelengan saya. kata Imam Sufyan Atsauri, yang menggosongkan roti berhak kena tempeleh. Ini dia para ulama, ini dia para pengikut Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, kata Anas bin Malik, suatu saat berjalan dan di leher beliau ada serban, namun dari serban yang tidak halus bahannya. Tiba-tiba ada orang Arab, orang Badui datang, lalu menarik serban itu sekencang-kencangnya sehingga memar di leher Nabi SAW karena tarikan yang dahsyat itu. Biasanya orang kalau begitu marah kan, lagi marah kita lagi jalan enak-enaknya, kita ada serban lalu ditarik sehingga ada merah di leher kita karena gesekan serban yang begitu kasar itu. Biasanya itu orang marah kan gitu. Ketika Rasulullah menghadap ke belakang orang Badui, kata orang Badui, ya Muhammad, a'tini malan mimma ataka Allah, berikan aku harta sebagian yang Allah berikan kepadamu. Ternyata minta duit. Jadi tindakan menarik seperti itu, seperti orang marah, sehingga berbekas. Ternyata bukan marah, ingin minta sesuatu. Berikan aku harta yang Allah berikan kepadamu. Kalau kita lah pada posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Nabi hanya tersenyum. Lalu kemudian Nabi katakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, ambil, serahkan kepada orangnya. Dan cerita seorang Arabi yang buang air kecil di masjid, antum semua pasti tahu. Jadi tidak perlu kita ulang karena saking masyhurnya cerita itu. Nabi tidak marah. Maka ma'asyarul muslimin, ketahuilah bahwa dakwah ini adalah pintu kasih sayang, pintu rahmat. Karena sayang kita kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat, karena itu kita berdakwah. Kita sudah tahu yang benar dengan izin Allah. Ini dalilnya Al-Qur'annya, ini dalilnya hadisnya. Ini perkataan para ulama, kita sudah tahu. Dan kita lihat saudara kita tidak tahu. Lalu kita sampaikan itu kepada mereka. Hadirkan di dalam sampai itu bahwa kita tamak kebaikan kepada mereka. Perlihatkan bahwa kita mencintai kebaikan untuk mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan itu pun ketika kita lakukan, tetap mereka kilas baliknya buruk. Tidak semuanya, tapi banyak. Menuding, menyampaikan informasi yang salah, memfitnah, dan semacamnya. Dan begitulah nasib orang-orang yang berdakwah. Kilas balik dari manusia itu tidak sebaik yang mereka persembahkan kepada manusia. Di situ seorang da'i disuruh untuk bersabar. Seorang yang mengajak kepada jalan yang benar disuruh untuk bersabar. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang hidup bersama manusia dan sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang hidup bersama manusia dan tidak sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang hidup bersama manusia dan sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul bersama manusia dan tidak sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya. Antum tahu penduduk surga itu adalah dari orang-orang yang berdakwah. Dengarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin. Pemimpin dalam kebenaran, pemimpin dalam ilmu, pemimpin dalam dakwah, pemimpin dalam kebaikan. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintah kami. Kapan itu terjadi? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Jadi setelah kita persembahkan kebaikan kepada saudara kita kaum muslimin, kita tunjukkan kepada mereka, ini salah, yang benar begini, ini salah, yang benar begini, yang anda lakukan ini salah, yang benar begini, yang anda lakukan ini salah dan yang benar begini, dan itu kita lakukan, kita sampaikan kepadanya sebaik mungkin, selembut mungkin, seakhlak mungkin, harus begitu kita berbuat. Namun akan ada kilas balik yang salah, kilas balik yang akan membuat kita teraniaya fisik ataupun batin, mental. Ketika itu bersabar. Yahduna bi amrina lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Jadi sabar dibutuhkan. Oleh karena itu sabar selalu ada, sering ada pada setelah Allah menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surat Luqman Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kepada yang ma'ruf, larang kepada yang, daripada yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang pasti akan menimpamu. Kemudian dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haq, ini dakwah. Setelah itu wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, yahduna bi amrina, ini dakwah. Lamma sabaru, sabar. Jadi sabar adalah sifatnya para dai, sifatnya orang-orang yang mengajar kepada kebaikan, dan pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW bersama umat. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah ini. Jadi dakwah adalah pintu kasih sayang ma'asyarul muslimin. Pintu kasih sayang yang harus diwujudkan dalam bentuk kasih sayang. Maka hadiri bahwa kita sedang mengasihi saudara kita. Hadirkan bahwa kita sedang mencintai saudara kita. Apabila ada orang yang salah dan kita memandang bahwa engkau anda salah dan saya sedih melihat anda salah, yang ada adalah kita berusaha mengembalikan dia dari kesalahan itu kepada kebenaran. Semakin dia menyeleweng dan membantah dan larut dalam kesalahan, kita semakin sedih, bukan semakin gembira. Semakin dia membantah kebenaran, kita semakin sedih, karena yang kita inginkan dia mendapatkan kebenaran. Saya yakin dan percaya antum tidak ada yang tidak tahu Nabi Muhammad itu menyolatkan musuhnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya atau tidak? Abdullah bin Ubay bin Salul musuh Nabi Muhammad, musuh Nabi, tahu itu musuh. Namun ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi datang untuk menyolatkan. Diprotes oleh sebagian sahabat, di antaranya adalah Umar, dan Umar langsung menghadap Nabi SAW, wahai Rasul, ini musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh Allah. Ini adalah musuh Allah dan musuh engkau wahai Rasul, kenapa disolatkan? Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, Allah belum melarang saya. Allah masih memberikan saya pilihan. Karena ayat yang baru turun, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Sama saja kalian minta ampun untuk mereka atau tidak minta ampun untuk mereka, sama saja. Engkau minta ampun untuk mereka wahai Muhammad, tidak minta ampun, sama saja. Kalau engkau minta ampun 70 kali pun Allah tidak akan ampunkan. Dan Nabi Muhammad doanya mustajab. Kalau Nabi yang minta ampunkan, itu Allah sekali saja, Allah insya Allah kabulkan. Allah sekarang mengatakan, kalau seandainya 70 kali engkau minta diampunkan, Allah tidak ampunkan. Kan sudah luar biasa itu. Tapi ayat ini belum ada larangan. Yang ada, sia-sia. Minta ampun, tidak minta ampun Nabi untuk dia, sia-sia. Namun belum ada larangan. Nabi tetap memilih minta ampun. Minta ampunan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi berkata kepada Umar, wahai Umar, seandainya aku tahu aku lebihkan dari 70 akan Allah ampunkan Abdullah bin Ubay bin Salul, aku akan lakukan. Seandainya aku tahu, Allah menyebut 70 kali. Nabi mengatakan, seandainya aku tahu lebih daripada 70 kali, seandainya 75, 80 Allah akan ampunkan dia, aku akan lakukan itu. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa dengki. Hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bening yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi. Maka ini harus kita ikuti di dalam berdakwah. Nabi SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma yunza'u an syai'in illa zana. Kalau lemah lembut ada pada sesuatu, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun sikapnya, ada lemah lembut di situ, maka itu akan menghiasi sesuatu tersebut, termasuk dakwah. Wa ma yunzau an syai'in illa syana. Dan apabila telah dicabut lemah lembut dari sesuatu, apapun sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tidak indah, tidak baik, kasar, kalau sudah lemah lembut telah dicabut dari sesuatu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai lemah lembut, dan memberikan pahala untuk orang-orang yang berakhlakul karimah dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, ma'asyarul muslimin, apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan sesungguhnya dakwah ini, camkan baik-baik, dia bukanlah semata-mata mengumbar informasi, enggak. Dia bukanlah semata-mata mengumbar ilmu, nih ilmu, makan ilmu itu. Terus tidak ada interaksi yang baik antara seorang suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Nabi Muhammad dengan umat. Itulah tipikal dai yang diinginkan oleh syariat Islam. Jadi pentingnya kita berdakwah dengan akhlakul karimah. Karena seluruh orang-orang saleh yang berdakwah dengan akhlakul karimah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika meninggal musuh besarnya yang selalu memfitnah beliau, Ibnu Taimiyah pergi ke rumah musuhnya itu dan berkata kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh musuhnya itu, jadikan saya pengganti ayah kalian. Apapun kebutuhan kalian sampaikan kepada saya akan bantu kalian dalam kebutuhan itu. Itu musuh besarnya, rahimahullahu taala, yang memusuhi beliau, namun dia tidak pernah memusuhi. Beliau hanya menerangkan kebenaran. Beliau menegakkan agama Allah. Jadi tidak ada permusuhan. Di Kuwait, diceritakan oleh sahabat-sahabat kita dari Kuwait, ada seorang syekh di sana bernama Syekh Falah, berdakwah kepada sunnah dan membasmi bid'ah. Sampai ada salah seorang di antara pelaku bid'ah itu geram dan memukuli syekh ini sampai masuk rumah sakit dan dirawat di ICU. Pingsan, gak sadarkan diri. Dan itu menjadi berita besar di Kuwait. Ketika beliau sehat, pertama kali keluar dari rumah sakit diwawancarai, apa yang anda lakukan syekh? Apa yang ingin anda lakukan kepada orang yang memukulmu? Jawaban beliau, saya maafkan. Lihat akhlak Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, suatu hari ada yang datang minta duit, minta sedekah, infak. Dan syekh itu dari dulu kerjaannya membantu orang dengan harta beliau, sampai akhirnya beliau menutup matanya dari permukaan bumi ini. Ketika orang itu datang, diberikan oleh Rasul, oleh Syekh bin Baz cek seharga 2000 rial. 2000, ya seharga 5 juta uang kita sekarang. 5 juta, 2000. Dasar orang ini badui, dia tambahkan satu titik lagi. Jadi berapa dia? 20 ribu. Pergi dia ke bank. Bisa diterima enggak ini? Enggak bisa, karena di situ tertulis, tulisan tangannya tertulis, terbilang kan ada di situ. Mana bisa dirubah tambah satu nol gitu. Karena yang namanya cek ada terbilangnya di bawah. 2000 berarti alfan rial, 2000 rial. Bukan isrin alf. Terbilangnya ada di situ, tapi dia enggak pada tulis baca. Dia hanya melihat angka 2000. Ha, bisa nih satu titik lagi, tambah satu titik lagi. Jadi 20 ribu. Pergi ke bank, ambil, cairkan, berharap 20 ribu dapat. Yang dapat apa? Ditangkap polisi ini orang. Telah mempalsukan cek dari Syekh bin Baz, ada stempel Syekh bin Baz di situ. Langsung dibawa ke Syekh bin Baz. Dibawa. Syekh bin Baz heran, tadi orang yang saya kasih cek kok ditangkap polisi datang ke sini. Dan polisi mengatakan, Syekh, orang ini telah berdusta atas nama engkau. Apa engkau memberikan dia cek? Iya, kata Syekh, saya memberikan dia cek. Berapa engkau berikan kepada dia? Aku berikan dia 2000. Dia telah memalsukan cek anda, Syekh. Ditambah satu nol lagi, 20 ribu. Sekira-kira kita yang berada pada posisi Syekh bin Baz, apa yang kita lakukan? Geram kita. Kamu gak tahu diuntung, kurang ajar. Itu yang akan kita lakukan. Apa yang dilakukan Syekh bin Baz? Mana cek yang tadi? Yang dia palsukan mana? tarik. Berkata beliau kepada sekretaris beliau, buat lagi 20 ribu, karena kita tidak tahu kebutuhan saudara kita. Kita yang tidak mengerti kebutuhan saudara kita. Cerita ini dikisahkan langsung oleh murid beliau, Abdul Aziz Sadhan, di aula pertemuan Jamiah Islamiyah tentang akhlak Syekh Bin Baz rahimahullahu ta'ala. Lihat, orang yang menipu beliau diberikan cek 20 ribu dan beliau berkata, kita yang tidak mengerti kebutuhan saudara kita. Lihat akhlak. Perhatikan bagaimana hati yang suci, hati yang murni, hati yang bening. Pertemuan beberapa waktu yang lalu di sini, di Jakarta, itu ada yang meriwayatkan dari Syekh Bin Baz kejadian ketika mereka pergi daurah ke sebuah negeri terpencil di Afrika sana. Ada seorang orang tua hidup di gubuk rewak. Begitu tahu ada orang Saudi datang, dia pun datang dan mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada Syekh Bin Baz. Orang heran, kenapa Anda tahu di negeri terpencil seperti ini Anda tahu seorang bernama Abdul Aziz Bin Baz? Dia mengatakan, saya pernah mengirim surat minta uang kepada Syekh Bin Baz. Sampai detik ini dia tetap mengirimkan 1000 rial untuk saya setiap bulannya. Dia tetap mengirimkan untuk saya 1000 rial setiap bulan sampai detik ini. Itu baru kemarin saya dapatkan ceritanya. Ini contoh akhlak para ulama. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Jadi dakwah ini bukan menang-menangan. Dakwah ini bukan ego-egoan. Dakwah ini bukan siapa yang tenar dan siapa yang tidak tenar. Dakwah ini bagaimana kita menyampaikan kebaikan kepada orang. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita sampaikan kepada orang itu berbuat dan kita mendapatkan pahala setelah dia mengamalkan apa yang kita dakwahkan kepadanya. Dan dakwah adalah bab kasih sayang dan bukan bab marah-marahan. Oleh karena itu ketika kita berdakwah sambil marah, kita ditipu oleh syaitan. Kita dijebak oleh syaitan dalam perangkap syaitan. Kita seolah-olah sedang membela kebenaran. Lalu emosi kita meluap-luap dan kita marah. Syaitan pun mengembosnya. Marah lagi. Takbir. Allahu Akbar, kamu membela agama Allah. Allahu Akbar, takbir. Terus terbakar amarah kita. Marah. Ya akhi, kita datang dengan akhlak baik, orang belum tentu terima dakwah. Anda datang dengan marah-marah, siapa yang mau terima dakwah Anda? Kita datang dengan akhlakul karimah, orang sulit untuk menerimanya. Lalu bagaimana kalau kita datang sambil marah-marah? Pengurus tidak, pengurus masjid tidak, marbot tidak, tahu-tahu marah kepada pengurus masjid, bapak ini enggak benar, bapak ini begini, bapak ini. La haula wala quwwata illa billah. Bapak menghalangi sunnah bapak. Kita dengar cerita itu. Ini harus kita tinggalkan. Belum lama ini ada pengajian di Pekanbaru di sebuah masjid bernama Akramun Nas, ditutup oleh pengurus baru. Pengurus lama ada yang meninggal yang cinta kepada dakwah ini, digantikan oleh pengurus baru, kemudian ditutup dakwah. Enggak diizinkan. Sebagian teman-teman datang dan bertanya kepada ana pribadi, Ustaz, bagaimana menurut antum itu masjid Akramunah sudah tidak boleh lagi pengajian? Ana katakan kepada mereka, ya akhi, yang harus antum lakukan adalah berterima kasih kepada pengurus. Sudah sekian tahun dia izinkan masjidnya dipakai untuk dakwah oleh kita. Memang nasib orang numpang itu terkadang diusir memang gitu. Jadi sudah bertahun-tahun kita numpang di masjid itu dakwah. Sudah banyak kebaikan yang dapat oleh kita. Sudah banyak orang yang dapat hidayah melalui dakwah di masjid itu. Sekarang sudah saatnya ditutup. Terima kasih kepada pengurus masjid. Sudah sekian tahun kami memakai masjid Anda. Sekian tahun Anda memfasilitasi kami dalam berdakwah. Terima kasih banyak. Bukan marah-marah. Tapi informasi yang saya dengar ada juga yang terpancing marah kepada pengurus gitu. Anda bertanggung jawab di akhirat. Anda menutup pintu kebaikan untuk manusia dan semacamnya. Dan itu kesalahan besar. Mungkin ketika mereka menutup pengajian itu dengan harapan kita tidak mau lagi dan kita marah kepada mereka, ternyata kita malah datang bawa goreng pisang, bawa makanan banyak-banyak, ucapkan, Pak, terima kasih Pak, sudah 3 tahun kami diberikan kesempatan berdakwah di sini. Dan terima kasih atas kebaikan pengurus selama ini. Mohon maaf atas kesalahan kami kalau kami salah. Assalamualaikum. Mungkin pengurus mikir, wah salah saya ngusir. Suruh izinkan lagi aja gitu. Mungkin bisa begitu kan kejadiannya kan. Tapi kalau kita marah-marah, apa yang akan pengurus masjid akan ngomong apa? Ini orang gak tahu diuntung. Sudah 3 tahun di masjid kita berikan kesempatan. Sekarang bukannya terima kasih, marah-marah ke kita. Semakin jauh orang daripada sunnah, subhanallah. Jadi hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbuat. Dakwah ini bukanlah untuk menang-menangan. Kalau memang saatnya terusir dari masjid itu dari dakwah, pindah ke masjid lain, cari lagi masjid lain. Dan kalau tidak mau terusir, bikin masjid sendiri. Cari lahan, bebaskan lahan itu, bangun masjid di sana, minta izin kepada warga sekitar, undang warga sekitar untuk ikut bekerja sama, kita yang mengisinya, dan insya Allah aman. Karena itu masjid kita. Masjid kita maksudnya bukan masjid dalam arti kata masjid khusus kelompok kita, siapa pun bisa sholat di sana. Tapi kita yang membangunnya, kita yang panitianya, kita pengurusnya, berarti kita yang akan mengatur pola dakwah yang ada di masjid tersebut. Namun kalau numpang dakwah, numpang di masjid-masjid, ya begitulah keadaannya. Di mana-mana, tidak di Jakarta, tidak di tempat-tempat lain, sama. Ada pengurus senang, sampai akhirnya pengurus itu tutup usia, meninggal, udah ganti pengurus baru yang tidak senang, bubarkan. Dan ada kalanya itu juga karena ulah kita, parkir tidak benar, mengganggu, masjid kotor, tidak dibersihkan setelah pengajian, dan beraneka ragam masalah lainnya yang kompleks dalam pola dakwah yang seharusnya tidak terjadi. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya setelah materi yang disampaikan tadi, kita akan memasuki sesi tanya jawab dari beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja Ustaz. Selamat mendengarkan. Ma'asyarul muslimin, kita berdakwah, katakanlah di suatu tempat, diundang untuk ceramah, diundang untuk memberikan pengajian di dalam tahsin Al-Quran, diundang untuk apa, kemudian ketika kita pulang diselipi sesuatu, itu biasanya putih, itu biasanya biasanya putih itu ya. Kadang-kadang putihnya itu ada labelnya, kadang-kadang enggak gitu kan, kadang-kadang dimasukkan dalam kantong, diisi kotak kue gitu. Halal apa tidak ini uang ini kita terima, halal apa tidak ini pemberian ini kita ambil gitu. Jawabannya adalah tergantung niat. Tergantung apa? Tergantung niat. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apakah ketika kita berdakwah itu tujuan kita atau tujuan kita menyampaikan kebenaran. Kalau ataupun mereka tidak beri, besok kita akan datang lagi karena itu jadwal kita. Kalau ataupun mereka beri sedikit, besok kita akan datang lagi. Tidak akan merubah apapun. Karena yang kita bayangkan, yang kita inginkan adalah kita telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Dan kita ambil kesempatan itu. Kita tidak peduli berapa mereka kasihkan. Kita tidak peduli mereka kasih atau tidak. Besar kecilnya tidak menjadi pertimbangan apapun. Kalau itu tujuan utama kita, dari awal Allah tahu itulah niat kita, halal menerima pemberian ini. Namun kalau tujuan utamanya adalah pemberian ini, sehingga dakwah dijadikan sebagai mata pencaharian, Allah yang Maha tahu. Sepertinya kita teriak-teriak ikhlas, namun di dalam hati Allah tahu. Kita tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan Allah, bahwa sebenarnya yang kita inginkan adalah materi di balik dakwah itu. Kalau itu yang kita inginkan, tidak ada kebaikan di dalam imbalan itu. Tidak ada berkah, dan itu malah uang panas. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya dalam hal ini adalah para sahabat yang pergi jihad. Para sahabat yang pergi apa? Berjihad. Apakah pulang jihad membawa sesuatu? Pulang dari berjihad membawa sesuatu kah? Iya atau tidak? Iya, harta rampasan perang. Itu mahal loh. Dapat 5 unta, 10 unta, lumayan kan? Antum sudah tahu dari 7 juta setengah satu ekor unta, kalau 10 sudah 75 juta. Besar itu. Belum lagi kalau ada emasnya, belum lagi kalau ada peraknya, belum lagi yang lain. Gitu. Belum lagi kalau wanita dapat, budak, laki dapat, budak. Mahal budak itu. Jadi di balik jihad ada yang bernama rampasan perang, ghanimah. Harta ataupun manusia. Orang kafir kalah perang langsung jadi budak, diperdagangkan di pasar budak. Karena orang yang melarang, yang melawan dan menentang la ilaha illallah dan tidak mau patuh dan mau mengangkat senjata untuk memusnahkan la ilaha illallah ini berhak untuk ditawan dan kemudian menjadi budak. Jadi pintu menjadi budak dalam agama Islam cuma satu, orang kafir kalah perang. Jadi itu harta, dan itu harta mahal. Kalau orang pergi berperang ikhlasnya murni menegakkan agama Allah, niatnya ikhlas menegakkan agama Allah, i'la kalimatillah, untuk itu dia pergi berjihad. Setelah jihad selesai, usai, dia pun kemudian dapat harta rampasan perang karena dia pergi jihad, dia terima ini halalan tayyiba, wa hillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umatku harta rampasan perang. Sementara itu belum pernah dihalalkan untuk nabi-nabi sebelum kuat Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan syarat orang pergi berjihad ikhlas karena Allah, kemudian dia menang dan pulang membawa harta rampasan perang. Namun orang yang masuk dalam kancah jihad untuk mencari harta rampasan perang, tidak ada makna daripada jihadnya itu, karena dia tidak ikhlas di dalam jihadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana mengatasi syubhat orang-orang yang berpendapat bahwa zaman kita ini sudah tidak punya khilafah Islam atau pemimpin Islam, sehingga dakwah ini lebih mempelajari bagaimana memperoleh khilafah seperti zaman dahulu? Jazakallahu khairan. Bagus. Anda yang punya semangat untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah, salut kita dengan semangat Anda untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu. Karena kami juga ingin, bukan Anda saja. Antum kira hanya antum yang ingin khilafah Islamiyah tegak di permukaan bumi? Tidak. Kami juga sangat menginginkannya. Siapa orang muslim yang tidak ingin Al-Quran memimpin dunia ini? Siapa orang yang beriman kepada Allah tidak ingin sunnah Rasulullah tegak di permukaan bumi? Kita ingin, dan belum tentu keinginan Anda untuk menegakkan khilafah Islamiyah lebih besar daripada keinginan kami untuk tegaknya khilafah Islamiyah di permukaan bumi. Jangan salah. Barang siapa yang tidak berjihad, kata Rasulullah, walam yuhaddits nafsahu bil ghazw, barang siapa tidak pernah berperang untuk menegakkan agama Allah dan tidak pernah terbesit di dalam hatinya untuk berperang menegakkan agama Allah, ma ta'ala syu'batin min syu'abin nifaq, wafatnya di atas cabang daripada cabang kemunafikan. Kita ingin menegakkan agama Allah. Demi Allah, suatu saat kita mimpi dan ingin memegang pedang dan kemudian maju ke kancah pertempuran, dan kita ingin memikul senjata. Ada keinginan itu di dalam hati, ada keinginan agar khilafah Islam itu berdiri di permukaan bumi, dan adanya jihad fisabilillah yang ayat-ayat Al-Quran puluhan yang menggambarkan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Dan itu tidak bisa kalau tidak angkat senjata. Jadi kita juga ingin, Anda juga ingin, salut Anda punya ingin. Tetapi ketahuilah saudaraku, untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu tidak bisa pakai semangat buta, tidak bisa pakai semangat saja. Kesalahan Anda adalah Anda ingin menegakkan khilafah Islamiyah tapi Anda tidak mempelajari dari Nabi Anda bagaimana cara menegakkan khilafah Islamiyah itu. Seolah-olah Anda mengira Nabi Muhammad tidak mengajarkan bagaimana cara untuk menegakkan khilafah Islamiyah di permukaan bumi. Itu yang terfikir oleh Anda sekarang. Dan itu yang kami dan Anda berbeda pendapat. Kami mengatakan, kami ingin menegakkan khilafah Islamiyah, tapi dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin menegakkan khilafah Islamiyah dengan cara Anda sendiri, di situ kita berbeda pendapat. Di cara menegakkan khilafah Islamiyahnya. Adapun keinginan untuk tegaknya khilafah Islamiyah, siapa yang tidak ingin? Anda mengira Rasulullah tidak memiliki cara, tidak memiliki ilmu mengajarkan bagaimana caranya mendirikan khilafah Islamiyah? Itu disitulah Anda salah. Sehingga Anda merasa khilafah Islamiyah itu didirikan, dihasilkan dengan cara Anda sendiri. Lalu Anda masuk ke dunia parlemen, Anda masuk ke dunia partai, Anda masuk ke dunia kancah politik untuk menegakkan syariat Allah di permukaan bumi. Dan hasilnya tidak akan. Dan terbukti, orang-orang yang mengatakan Partai kami partai dakwah. Partai kami partai dakwah. Menyuarakan itu, tegakkan syariat Allah di permukaan bumi. Sekarang telah berubah sinyal-sinyal itu kepada partai yang tidak lagi berasaskan Islam. Bahkan wakilnya nonton video porno pada rapat paripurna. Coba lihat. Mana dakwah yang, mana khilafah Islami yang Anda tegakkan melalui wakil-wakil Anda tersebut? Menunjukkan bahwa wakil Anda pun tidak mengerti mana yang haram, mana yang halal. Jadi, bukan begitu cara menegakkan khilafah Islamiyah. Jadi, belajarlah menegakkan khilafah Islamiyah itu dari cara Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad punya cara? Emang tidak? Iya, Nabi Muhammad punya syarat, punya segala-galanya. Apapun yang kita inginkan daripada kebaikan, Nabi punya. Kita cukup mempelajarinya dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang negara kita negara yang penuh dengan kemaksiatan, negara yang penuh dengan riba, negara yang penuh dengan lokalisasi, negara yang penuh dengan khamar, negara yang penuh dengan penebaran aurat, negara yang penuh dengan kecurangan, negara yang penuh dengan korupsi, kezaliman. Apa antum kira di zaman Nabi hidup enggak ada itu? Ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, maksiat apa yang ada di zaman antum di zaman Nabi tidak ada? Coba anak ingin bertanya. Maksiat apa yang ada di zaman kita sekarang ini? Di zaman Nabi tidak ada. Antum bicara lokalisasi, di zaman Nabi ada lokalisasi. Anda bicara tempat orang disco, di zaman Nabi ada tempat untuk disco juga. Di zaman Nabi, antum bicara ada khamar dijual, di zaman Nabi banyak warung-warung khamar. Anda bicara kesyirikan, di sekeliling Ka'bah lebih daripada 300 berhala diibadati. Anda bicara kezoliman, jemaah haji diperas oleh orang-orang di Mekah. Apa maksiat di zaman Anda yang ada, ternyata di zaman Nabi tidak ada. Tidakkah Anda membaca kitab bernama Al-Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad Al-Wahhab, berbicara tentang apa problem jahiliyah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan diberikan solusi syariat Islam? Apa yang Anda bicarakan dari maksiat sekarang sudah ada dilakukan oleh kaum jahiliyah? Bahkan yang Anda lakukan dan dilakukan oleh manusia sekarang itu adalah perpanjangan tangan dan peruntutan sejarah saja, bukan memulai baru mereka. Cuman mungkin dengan cara yang lebih canggih. Tapi dia adalah perpanjangan tangan dan perpanjangan sejarah saja. Nabi menghadapi masa-masa itu. Masalah-masalah rumit dan pelik. Tahukah kita bagaimana Nabi menghadapinya? Apakah Nabi buka partai politik? Bukankah Nabi telah ditawarkan untuk beliau mau jabatan? Kami berikan jabatan itu kepada Anda. Kami jadikan engkau orang tertinggi menjabat di kota Mekah. Kalaulah pendapat Anda itu benar bahwa kuasai dulu kepresidenan, kuasai dulu kepemimpinan, paksakan syariat Islam itu ke bawah, pasti itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu tidak dipilih oleh Nabi Muhammad. Bukan begitu cara menegakkan syariat Islam di permukaan bumi. Tawaran untuk menjadi pemimpin tertinggi di kota Mekah Rasulullah tolak. Anda ingin menegakkan kebenaran? Anda ingin berjihad di jalan yang Nabi telah tolak? La haula wala quwata illa billah. Ada sebuah jalan ditawarkan Nabi Muhammad, ditolak oleh Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak mau. Dan Anda merasa di cara yang ditolak Nabi itu, di situ Anda merasa menegakkan syariat Islam? Alangkah anehnya Anda berpikir. Alangkah terbaliknya pemahaman Anda tentang sunnah Rasulullah SAW. Nabi menolaknya. Anda mengatakan ini sarana untuk mewujudkan khilafah Islamiyah? Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Kalau seandainya Anda pemilu nanti menang, jadi orang nomor satu, Anda yakin, saya yakin-yakinnya, untuk mengosongkan Jakarta dari bioskop, antum tidak kuat. Jangan dulu bicara yang lain, bicara bioskop saja. Kalau antum menang di pemilu berikutnya, antum yang menguasai, antum yang berteriak-teriak syariat Islam itu didirikan, menang jadi presiden, menang jadi wakil terhebat di negeri kita ini. Kekuatan antum itu jangankan untuk menegakkan Al-Quran secara utuh di bumi pertiwi, untuk membasmi bioskop enggak kuat. Kalau antum berhasil membasmi bioskop, ambil telinga saya yang satu ini. Karena antum tertipu oleh semangat. Jadi Anda salah, saudaraku, salah memahami. salah bagaimana mewujudkan khilafah Islamiyah itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Jalan yang benar adalah tiru aksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiru perbuatan Nabi Muhammad dalam menegakkan syariat Islam. Apa yang beliau lakukan? Menanamkan tauhid di dada manusia. Menjadikan pengikut beliau adalah orang-orang yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik. Dan kemudian mulai mendidik akhlak, mulai mendidik budi pekerti yang benar. Biarlah sedikit, yang penting kualitasnya terjaga. Tidak perlu banyak. La iyyahdi Allahu bika rajulan wahidan. Namun yang sedikit ini, tambah lagi sedikit, tambah, sampai Allah akan membukakan pintu untuk mendapatkan khilafah Islamiyah. Karena yang namanya pemimpin datangnya dari rakyat. Kalau rakyatnya tidak pernah dibenahi, bagaimana akan datang pemimpin yang benar dari rakyat tersebut? Ini pembicaranya panjang. Namun terakhir kita bantah pendapat ini dengan syubhat yang mereka tebarkan di tengah kaum muslimin. Untuk memompa semangat para pemuda terutama, mereka mengatakan, kalau kalian tidak berhasil menegakkan syariat Islam di permukaan bumi ini, semua kita berdosa. Dan syubhat ini sering mereka tebarkan di tengah kaum muslimin. Kata mereka, selagi khilafah Islamiyah tidak berdiri di bumi pertiwi ini, semua kita berdosa. Sampai khilafah Islamiyah tegak. Itu sering mereka tebarkan. Sehingga terpicu dan terpacu, terbakar semangat para pemuda, terutama para pemuda, untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Semangat yang besar itu dipacu lagi, dipicu lagi, sampai ngebom sana, ngebom sini. Semua katanya untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Padahal semakin banyak mereka ngebom, semakin hancur sum'ah Islam di mata dunia. Jadi subat ini begitu kuatnya. Kalau selagi khilafah Islamiyah tidak berdiri, semua kita berdosa. Bantahan kita adalah, Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di kota Mekah, tidak berdiri khilafah Islamiyah. Berdosakah Nabi Muhammad 13 tahun? Tolong dijawab. Sudah mereka jawab. Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di Mekah. Di Madinah hanya 10 tahun. Lebih banyak hidup Nabi dalam dakwah di kota Mekah dibanding di kota Madinah. Kalau orang yang berdakwah, di dakwahnya itu memberi khilafah Islamiyah, dia harus berdosa. Pertanyaannya, berdosakah Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di kota Mekah sementara khilafah Islamiyah tidak berdiri? Kalau Anda menjawab iya, Anda menjadi musuh Nabi Muhammad di akhirat. Kalau Anda menjawab tidak berdosa, syubhat Anda gugur. Pertanyaan terakhir. Mohon maaf atas pertanyaan yang sangat banyak sekali. Kita hanya memberikan sumbangsih sedikit saja. Pertanyaan ini bisa ke ustaz-ustaz yang lebih banyak di sini yang mampu menjawab lebih baik daripada saya, insyaallah. Kita yang mengklaim kelompok lain yang begini dan begitu di majlis ini, apakah kita tidak termasuk dalam mencaci atau kita termasuk nahi mungkar? Dari tadi saya tidak pernah mencaci. Coba putar lagi siaran ini. Coba lihat ada kata-kata mencaci. Kelompok yang lain itu Anda kurang ajar. Enggak ada. Anda yang mengatakan tadi bahwa Anda ini, Anda tidak becus, itu yang caci maki. Tapi yang saya katakan tadi, ada sekelompok Islam mengklaim bahwa ayat ini untuk dia hanya gara-gara kata-kata ukhrijat, dan mereka memakai istilah kharajat. Saya tidak mencaci, saya mengatakan apa adanya, dan saya membenahi pemahaman yang salah itu. Kok dikatakan mencaci? Kalau ada orang tua berkata kepada anaknya, nak, baju yang kamu ini gak bagus nak, di belakangnya ada bolong, kemudian di sini ada cat, udah tukar ganti baju baru yang benar gini bajunya, apakah itu artinya orang tua mencaci anak? Tidak mencaci. Mencaci itu kalau saya katakan, jemaah Anda, Anda pengecut, Anda kerdil, Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bodoh, itu baru namanya mencaci. Silakan ulang rekaman ini. Insya Allah tidak akan ditemukan kata cacian di dalamnya. Yang ada adalah kita terangkan, ini kesalahan dalam pemahaman. Agar orang yang salah dalam pemahaman itu mengerti bahwa mereka salah dalam pemahaman. ketika mereka salah dalam pemahaman, hati yang ikhlas ingin pemahaman yang benar, lalu kita tawarkan, ini pemahaman yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari, maka itu bukanlah cacian, masyaallah muslimin. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita umat-umat terbaik karena kita berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar, dan kita bangun dakwah itu di atas iman. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.